إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة wa inna kulla dhalalatin finnar. Ikhwani yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, memberkahi dalam semua waktu kita dan semua amalan kita. Bahwasanya tema yang kita akan bahas ini adalah tema yang penting. Setiap manusia pasti akan menjumpainya. Kalau menurut istilah mereka, mimma ta'ummu bihi balwa, pasti mengena kepada setiap orang. Karena perkara ini pasti mengena kepada kita, maka hendaknya kita mempelajarinya, mengilmuinya. Nah, yang kedua, poin yang kedua perlu diingat, upaya kita di saat kita itu dilahirkan atau kita dalam posisi sebagai janin di perut ibu kita, bagaimana posisi kita? Lihat acara orang tua kita kan, acara-acara yang tidak benar, acara-acara yang jauh dari tujuan syariat Islam. Maka kita berupaya, kalau kita pada saat ajal kita datang, kita berupaya hendaknya kita diramut dengan sesuai syariat agama. Ya kan? Kita posisi dilahirkan atau kita dalam posisi dijanin sudah enggak syar'i. Dilahirkan pula juga tidak syar'i. Maka apakah kita rela kalau kita dalam posisi yang terakhir di dunia kita juga diramut dengan bentuk yang tidak syar'i? Maka kita berupaya jangan kan gitu kan. Jangan. Jangan sampai kita diramut dengan yang tidak syar'i. Maka hendaknya kita dimandikan dengan mandi secara syar'i, dikafani dengan kafan yang syar'i, dan dikuburkan dengan penguburan yang syar'i. Hendaknya semisal itu. Poin yang nomor tiga perlu dipahami. Berapa banyak kasus aib-aib yang tersembunyi dalam diri kita, aib-aib yang tersembunyi pada istri kita, pada orang tua kita, dan pada anak-anak kita, yang awalnya kita rahasiakan, ternyata terbongkar pula ketika dimandikan oleh orang lain. Apa kita rela kalau andai kata aib-aib istri kita, aib-aib orang tua kita terbongkar, yang awalnya ketika dia hidup kita sembunyikan dan kita tutup rapat-rapat, tapi ternyata Yang memandikannya bukan orang yang amanah, yang memandikannya orang-orang yang tidak baik, sehingga dialah yang menyebarkan aib-aib istri kita, aib-aib keluarga kita dengan sebab itu. Apa kita rela? Karena apa? Karena sang suami gak bisa memandikan, sang istri gak bisa memandikan suaminya, sang anak tidak bisa memandikan orang tuanya, Orang tuanya tidak bisa memandikan anaknya. Maka oleh karena itu, pembahasan ini pembahasan penting yang harus dipahami, yang harus diketahui oleh segenap kaum muslimin. Nah, langsung saja mempersingkat waktu, kita langsung membahas tentang tata cara memandikan jenazah. Perlu difahami, hukum memandikan jenazah adalah hukumnya apa? Fardu kifayah. Hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Dan ini sudah menjadi kesepakatan para ulama sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Qudamah, Imam Nawawi dan juga yang lainnya, menukilkan bahwasanya memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Dan apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu kewajiban yang melihat perbuatannya. Beda dengan fardu ain. Kalau fardu ain, kewajiban melihat orangnya. Kalau fardu kifayah, kewajiban yang kewajiban itu tertuju pada perbuatannya. Kalau perbuatan ini sudah ada yang menjalankan, ya sudah selesai. Itu namanya fardu kifayah. Adapun kalau fardu ain, kewajiban yang tertuju kepada siapa? Per orang. Enggak lihat perbuatan. Perbuatan itu boleh dikerjakan oleh orang atau enggak oleh orang, terserah. Yang penting orangnya semuanya harus melakukan. Itu namanya fardu ain. Kalau fardu kifayah enggak. Semisal mematikan jenazah, syariat melihat apakah ini sudah dimandikan apa belum. Kalau sudah dimandikan, ya sudah terangkat karena sudah dikerjakan. Begitu pula mengkafani, begitu pula menguburkan. Jadi enggak semua orang harus memandikan, tidak. Enggak semua orang harus memandikannya. Poin yang pertama adalah sebelum kita memandikan jenazah, kita pilih dulu siapa yang memandikan. Ini Pak, siapa yang memandikan? Maka dipilih orang yang memiliki dua sifat. Sifat yang pertama, dia punya pengalaman. Dia punya ilmunya. Ini penting di sini. Dia punya ilmunya. Kedua, Dia itu orang yang soleh. Kenapa sebelum memandikan kita pilih orang soleh? Kenapa? Supaya dengan orang soleh ini cacat-cacat, aib-aib yang ada pada jenazah tertutup, enggak terbongkar. Nah, berbeda kalau orangnya tadi enggak soleh, ya tentunya dia memandikan jenazah, di situ si mayit banyak panunya dibahas, ternyata ikut cadar-cadaran, banyak panunya, terbongkar kan? Yang dulunya jangan sampai terbongkar ini panu saya ini. Contohnya kan gitu. Atau ketika dia meninggal, ya keluar bau yang tidak enak. Kalau dia bukan soleh, menyebar. Oh, ternyata orang yang cadaran tadi megayai tok. Ternyata keluar bau yang tidak enak. Berarti menunjukkan dia itu orang yang gak baik. Ya kan? Beraneka ragam cerita-cerita dari mereka-mereka tentang jenazah itu. Ini semuanya karena apa? Karena yang memandikan jenazah itu gak orang soleh. Gitu loh, gak orang soleh. Walihada yaqulu Rasul alaihi salatu wassalam, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyembunyikan aib saudaranya seorang muslim, maka Allah akan sembunyikan aib saudara aibnya dia besok pada hari kiamat. Dan di sini man satara musliman umum, apakah orang muslim itu hidup atau ataukah orang muslim itu sudah meninggal. Maka barang siapa yang menyembunyikan aib-aibnya, cacat yang ada padanya, dia mendapatkan keutamaan. Apa keutamaannya? Besok ya Allah akan menutupi aib-aibnya dia. Allah akan menutupi apa? Aib-aibnya dia. Maka ini menunjukkan syariat menutupi aib, menutupi cacat saudara-saudaranya. Syariat menutupi apa? Cacat dan aib saudara-saudaranya. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan apa? La tasubbul amwat. Janganlah kalian mencelah orang yang mati. Fa innahum qad abdau ila ma qaddam. Mereka itu sudah tinggal laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah mencelah, Suf. Makanya orang mati enggak usah dicelah, simpulan kada. Dia begini, dia begini. Ini hukum asal. Orang yang mati itu jangan dicelah. Tapi kalau kita membongkar aibnya, sama aja itu mencelah. Kondisi yang semisal ini menuntut hendaknya yang memandikan si mayit itu adalah orang soleh. Nah, kalau yang mandikan Pak enggak soleh piye, Pak? Ya wis. Nah, mungkin satu kaset keluar itu cacat, apalagi dia enggak disukai. Awas kan kamu pas matinya kan. Awas kamu ya, kalau pas matinya tak bongkar kamu. Apalagi tentang istri kita yang menutup aurat. Ya kan? Menutup aurat. Tentunya orang-orang akan pingin, kayak gimana sih dia itu? Tentunya kan begitu. Makanya benar-benar ini diminta atau dicari orang soleh. Yang kedua, kenapa kita mencari al-khibrah, orang yang memiliki ilmu? Nah, karena apa? Karena yang namanya memandikan mayit adalah satu ibadah. Yang namanya ibadah, butuh dalil. Nah, bagaimana kalau yang memandikan tadi gak ngerti ilmunya, susah. Makanya hendaknya semua amalan kita, yang rambut kita atau yang lainnya, sesuai dengan syariatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Coba kalau suaminya soleh, punya ilmunya, memandikan istrinya aman. Meninggal, selesai-selesai, sudah digarap sendiri, selesai dikafani, sudah. Aman kan, gak ada yang tahu kan? Iya kan, aman. Tapi kalau kita gak punya ilmunya, harus panggil orang, panggil ini, waduh, terlalu ruwet. Nah, terlalu ruwet. Makanya, disinilah hendaknya seorang suami atau seorang istri memiliki ilmu ini. Kalau suaminya meninggal, kamu tahu sudah, dimandikan sendiri, kafani, selesai sudah. Tinggal diumumkan si pelayan meninggal, selesai, dibawa ke kuburan aman. Kondisi suami aman, tidak terjaga, tidak ada yang tahu tentang aibnya dia, cacatnya dia, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, Rasul alaihi salatu wassalam, ketika putrinya meninggal, Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh Ummu Atiyah. Lah, Ummu Atiyah itu adalah seorang wanita yang memiliki khibrah, pengalaman di dalam memandikan jenazah. Kalau orang sini namanya apa? Bungudin ya. Dia memang dia itu atau sahabat itu memiliki khibrah, pengalaman di dalam memandikan jenazah. Makanya Nabi alaihi salatu wasalam meminta dia untuk memandikan putrinya. Enggak semuanya orang. Enggak memanggil si A, si B, si C, tidak. Tapi apa? Dia memanggil Ummu. Ummu Atiyah untuk memandikannya. Kemudian setelah selanjutnya diupayakan, ini setelah kita dapat orang yang memandikannya, siapa yang memandikannya kita cari. Setelah dapat, kita masuk poin yang kedua. kita bikin tabir. Kita bikin apa tak? Tabir. Tabir ini gak semuanya orang melihat si jenazah si mayit. Gak semua orang itu melihat si mayit. Kita bikin tabir. Gimana? Yang penting di saat kita memandikan orang itu, orang lain tidak ada yang melihat. Yang melihat adalah yang memandikan tok, yang berkaitan tok, yang bersangkutan tok. Karena jenazah bukan televisi yang ditontonkan. Ya kan? Bukan televisi yang ditontonkan, tidak. Perlu dipahami ya, bukan satu tontonan, bukan. Oleh karena itu, Imam Ibnu Qudamah rahimallahu taala di kitab Al-Mughni menjelaskan yustahabbu satrul mayiti, disunahkan menutupi atau membuat tabir ketika memandikan jenazah. Bahkan beliau mengatakan dimandikannya si jenazah di dalam rumah, bukan di luar Pak ya, di rumah itu lebih afdol, lebih baik. Kenapa si mayit itu lebih afdol dimandikan di dalam rumah? Apa jawabannya? Lebih tertutup. Lebih tertutup. Cuma keyakinan orang Jawa apa Pak? Ntar kalau dimandikan dalam rumah, mayitnya berdiri sendiri nanti besoknya. Enggak ada itu. Mana orang mati bangun lagi itu yang enggak ada itu. Itu keyakinan yang harus dibuang jauh-jauh itu. Ya. Ya sampai tempat tidurnya enggak mau ditidurin, ntar dia datang. Ya, atau bajunya enggak mau dipakai, ntar dia datang. Enggak akan datang. Logisnya, logikanya kalau si anak itu atau si bapak itu pergi tempat yang jauh, itu aja enggak kembali, ya kan? Itu hidup. Itu hidup, ya kan? Enggak akan kembali. Dia bilang, saya akan pergi ke tempat yang jauh sana. Ya kan? Dan dia masih hidup. Hidup dia. Itu aja dengan jangka sekian, enggak akan kembali. Ini orang mati sudah dicabut oleh Allah. Mana bisa kembali? Enggak masuk akal, kan? Enggak masuk akal. Coba pakai akalnya coba. Enggak akan kembali. Loh, kenapa takut? Itu gendruwo, itu jenazah sing masalah itu. Enggak akan datang, enggak akan datang, enggak akan datang. Ya, itu aja setan memberikan bisikan kepada kita seakan-akan ada, ternyata enggak ada. Itu aja ya. Nah. Kemudian sampai-sampai supaya sangat hendaknya si mayit itu tersembunyi, tertutupi aibnya. Sampai-sampai Ibnu Sirin mengatakan, kalau bisa memandikan mayit itu pada tempat yang gelap. Ojo sampai ada sinarnya. Bicaranya mandikan, Pak. Gak ada lampunya. Itu semuanya kenapa? Kita ambil satu faedah. Adalah satu penekanan. Bahwasanya cacatnya si mayit itu supaya jangan apa terbongkar, tertutup, sampai-sampai mereka ada yang apa menyunahkan, menganjurkan di tempat yang gelap memandikan si mayit itu. Tidak ada lain kecuali apa, menjaga aib saudaranya, menjaga aib saudaranya. Gak kayak kita, aib saudaranya langsung les internet, red internet, aduh. Ya itu aib saudaranya, butuh belum ada nasihat, belum ada ini, malah sempenang dengan cacat dan aib saudara. Padahal kayak gini aja dalam posisi memandikan mayit, benar-benar dijaga, ditutupi aib saudara, saudaranya tadi. Nah, kemudian seterusnya, mohon diperhatikan, di saat kita memandikan si mayit, tidak dianjurkan orang lain itu hadir kecuali orang-orang itu berkaitan dengannya, bersangkutan dengannya, ini membantu yang lain. Jadi jangan sampai kalau di kampung itu apa? dikasih tabir, cuma tabirnya kecil ya, pendek, sehingga orang itu nonton semuanya. Ini diupayakan jangan, ya jangan, ya disuruh pergi. Ya, yang hadir di situ yang melihatnya, ya cukuplah satu atau dua orang atau tiga orang atau empat orang. Yang penting orang-orang itu dibutuhkan. Ini dibutuhkan. Nah, kemudian selanjutnya, setelah kita bikin tabir ya, kita bikin tabir, diupayakan, ini yang nomor tiga, diupayakan hendaknya dia ditidurkan di atas sarir, ranjang. Ditidurkan di atas ranjang. Mutawajihan ilal kiblah, mengarah ke arah kiblat. Jadi ranjang tadi diposisikan sebagaimana posisi dia ketika di lahat, di kuburan. Berarti kalau ini posisinya mak ketimusnya sini ya. Sini itu mana? Ya, pokoknya ke sini. Labungan dan sana ke sini. Seperti ketika di kuburan. Kuburan menghadap mana? Sana atau sini? Sini-sini kan? Kayak sini sih. Di kuburan menghadap mana? Sini, Pak. Ini bagian kepalanya, ini bagian kakinya. Nah, nanti posisi ranjangnya posisi begini. Posisi begini. Ya. Sini bagian kepalanya dan sini bagian apa? Kakinya. Yang bilang semisal ini enam adalah penjelasan Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Nah, jadi kita punya ulama ya, Ibnu Qudamah rahimahullah taala, nah menyunahkan hendaknya posisi ranjang dan si mayitnya nanti, si mayitnya itu menghadap ke arah kiblat. Maksudnya menghadap ke arah kiblat, posisi sebagaimana posisinya ketika dia dikuburkan di dalam kuburan. Berarti posisi menghadap sana. Pokoknya itu kepalanya, sini kakinya. Sudah? Nah. Kemudian seterusnya. Setelah mayit diposisikan yang semisal ini, barakallahu fikum, jangan lupa kita harus sediakan air. Ini air penting. Air. Sediakan apa? Air. Nanti jangan mayit sudah di lepas bajunya masih cari-cari mana airnya, jangan. Airnya sudah siap. Air sudah siap. Nah, dan air ini sudah siap, yang perlu dipahami lagi, sediakan air putih, air bersih. Kemudian antum persiapkan juga daun bidara. Kalau andai kata ada daun bidara ditumbuk, kemudian dimasukkan ke air, itu disiapkan di situ. Kalau enggak ada ini, ya pakai sabun. Kemudian anta juga siapkan air yang dicampur dengan kapur barus. Digruskan kapur barusnya, ditunggu, kemudian dicampur dengan air. Berarti dalam posisi misal ini kita menyiapkan 3 ember. Air bersih nanti untuk keperluan apa nanti dibutuhkan. Kedua, air putih, air bersih dicampur dengan daun bidara. Daun bidara itu pun kalau ada, kalau enggak ada pakai sabun. Nah, kemudiannya nomor 3, air yang dicampur dengan kapur barus. Itu sudah harus siap. Sudah harus siap. Jadi jangan mayit itu sudah dilepas bajunya, kita baru cari, beli kapur barus. Beli ini ya, yo. Kasihan si mayitnya. Nah, apalagi sudah dikasih air, masih cari daun bidara, masih cari kapur barus, ya kayaknya penilah mayitnya kan. Ya. Ini hal yang semisal ini diperhatikan. Hal semisal diperhatikan. Nah, kalau sudah siap, nanti kan sudah siap. Posisi si mayit itu kan di atas ranjang. di atas ranjang. Itu dua cara. Imma dipangku oleh tiga orang, dan ini sebenarnya tidak ada dalil, cuma memudahkan saja. Dipangku tiga, bagian kaki, bagian perut, dan bagian kepala. Kenapa kok tiga? Ini bukan dalil, Pak. Boleh dua, boleh tiga. Itu semuanya nanti diupayakan itu ketika nanti membalik, biar mudah. Ya kan? Kalau tiga orang kan tinggal apa? Dibalik untuk membersihkan bagian punggungnya, kan? Nah, kalau memang pakai tariqah ini, cara ini, berarti butuh empat orang. Atau lima orang. Ya kan? Ada yang satu di bagian kaki, di bagian ini, di bagian kepala. Yang satu lagi, yang bagian guyur air. Berarti kan empat orang dibutuhkan. Kalau memang tidak ada orang, tidak ada orang, Pak ya, antum persiapkan, ya ini yang paling mudah, teori yang paling mudah. Antum siapkan, kalau di kampung namanya apa? Gedang itu ya. Apa ya? Ya namanya apa? Bedogol. Nah, kalau saya, namanya apa kalau saya? Desa Timur ya. Tahu bedogol ya? Pokoknya anunya pisang itu loh Pak ya. Potong pisang jadi tiga. Kaki, perut, kepala. Ini semuanya untuk memudahkan ketika dimiringkan. Itu saja ya. Jadi imma kalau memang ada orang, ya terserah jenengan mau pilih yang mana. Ya, kalau enggak pakai itu ya enggak apa-apa, ditidurkan, tapi susah nanti susah memiringkannya. Tinggal masing-masing sesuai dengan apa? Dengan keadaannya, sesuai dengan keadaannya. Nah, kalau ini sudah siap semuanya Pak ya. Ah, kita sudah mulai memandikan. Kita sudah mulai memandikan. Maka lihat, kalau sudah semisal sudah siap, air sudah siap, ditutupi semuanya, dan orang yang mangku sudah siap, dan orang yang memandikan sudah siap, hendaknya posisi mayit diangkat sedikit bagian kepala. Diangkat sedikit bagian kepala. Diangkat Pak, yang diangkat sedikit. Diangkat sedikit bagian kepalanya. Diangkatnya ini, diangkatnya kepala ini, tujuannya untuk apa? Untuk mengeluarkan perut, mengeluarkan kotoran yang ada pada perut. Didorong, yaksiru, khafifah. Didorong, diperas, dikeluarkan apa? Kotoran-kotoran yang ada dalam perutnya dengan gerakan yang ringan. Jangan keras-keras, Pak. Ya, itu tujuannya apa? Mengeluarkan kotoran yang ada pada perutnya. Dijelaskan oleh sebagian para ulama. Atau sebelumnya, Pak ya. Itu belum, nanti aja dulu. Kita masih ada poin yang belum kita baca. Ewa, terus kemudian selanjutnya, setelah kita tidurkan, sudah kita tidurkan tadi, dan sudah siap orang-orang yang ada di dalamnya, ini kalau bisa kita nyalakan bahur. Bahur itu dupa. Nyalakan dupa di pinggir kita memandikan si mayit. Maksud dupa ini apa, Pak? Dupa ini adalah maksudnya supaya muncul darinya wangi-wangian. Karena di dalam memandikan si mayit, ketika dikeluarkan kotoran-kotoran, kan baunya, Pak, baunya enggak enak. Nah, maka dupa ini fungsinya apa? Adalah membuat supaya enggak bau. Makanya dinyalakan di pinggir si mayit. Cuma kalau di Indonesia, kalau kita pakai dupa kayak apa, Pak? Agak dukun, Pak ya. Padahal sebenarnya dupa itu bukan untuk itu. Dupa itu sebenarnya untuk pengharum ruangan atau yang lain, itu dupa. Di Saudi, di Arab banyak dipakai. Karena itu pengharum ruangan. Kalau orang mau menikah, mau apa, itu biasa pakai itu supaya harum ruangannya. Di Indonesia dipakai apa? Hah? Dipakai cari mengundang jin. Nah, ini penyalahgunaan dia kan gitu. Nah, ini kalau bisa. Tapi ingat, pemakaian ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala, ini harus diikat kalau tidak mendatangkan fitnah. Kalau andai kata mendatangkan fitnah, jangan. Jangan. Fitnahnya apa? Orang akan menyimpulkan iki teko jine iki, teko dukune iki, sehingga dipakai dupa. Wah, ini malah membahayakan. Andai kata terjadi yang semisal ini, maka enggak perlu. Enggak perlu. Baik. Setelah itu, ketika si mayit posisi di atas ranjang, otomatis kan masih pakai baju. Masih pakai baju. Kita ingin melepas bajunya sekarang. Ya, kita kan mau memandikannya. Otomatis kita lepas bajunya. Lah, melepas baju ini, ingat, jangan sampai auratnya terbuka. Jangan sampai auratnya terbuka. Dan ini banyak orang-orang awam ketika memandikan si mayit amat tidak perhatian. Ya udah dilepas begitu aja sehingga nampak auratnya. Nampak auratnya baik yang laki-laki maupun perempuan, amat sering begitu mereka. Amat sering begitu. Ya udah, kayaknya aurat itu hal yang biasa. Jangankan begitu ya, wong ketika hidup saja itu mereka bermudah-mudahan, apalagi ketika dia meninggalkan, tentu amat gampang bagi mereka. Maka oleh karena itu, ikhwanana barakallahu fikum, kita enggak rela kalau ada kata orang tua kita, istri kita sampai terbuka aurat yang demikian. Makanya dibuka bajunya, tapi jangan lupa bagian auratnya kita tutup. Ini semuanya berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam meninggal, mereka itu ingin memandikan Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu mereka mengatakan, "Anujarridu Rasulullah kama nujarridu mautana." Apakah kita harus lepas bajunya sebagaimana baju orang-orang selain dia? Artinya ini Nabi, mana bisa kita lepas bajunya? Dalam posisi Nabi kita, dalam posisi Nabi tidak memakai baju. Ini kayaknya gimana? Karena dia adalah seorang utusan. Nah, ini menunjukkan bahwasannya yang ma'ruf di zamannya sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, ketika mereka memandikan si mayit, dibuka bajunya. Cuma untuk Nabi alaihi salatu wasalam mereka ragu. Apakah Nabi ini kita lepas bajunya sebagaimana orang-orang mati di sekitar kita? Menunjukkan berarti ma'ruf, udah menjadi kebiasaan. Kalau ada salah satu dari mereka meninggal dan dimandikannya, dilepas bajunya. Nah, cuma sekarang yang terpenting di sini, barakallahu fikum. Setelah dilepas, jangan lupa auratnya ditutup. Jangan lupa auratnya ditutup. Kalau dibuka, kita mendapatkan larangan dari hadis. Qala Rasul alaihi salatu wasalam, "La yanzurur rajulu ila auratir rajuli wa la tanzurul mar'atu ila auratil mar'ah." Tidak boleh seorang laki-laki itu melihat auratnya laki-laki. Dan enggak boleh seorang wanita itu melihat auratnya wanita. Ini laki-laki sama laki-laki enggak boleh, apalagi laki-laki sama wanita. Wanita sama perempuan aja enggak boleh melihat auratnya, apalagi wanita melihat auratnya laki-laki. Tentu sama enggak boleh. Hadis ini jelas. Seorang laki-laki tidak boleh melihat auratnya laki-laki, sawaun dia hidup atau mati. Seorang wanita juga tidak boleh melihat auratnya wanita, baik ketika hidup maupun ketika mati. Enggak boleh. Nah, makanya ketika memandikan jenazah, supaya kita enggak dosa, ya kan? Mandikan jenazah guru mesti oleh pahala, ya toh? Mesti apa enggak? Enggak mesti. Delok aurat wis do, pasti dosa. Kalau kita punya ilmunya itu dosa. Kenapa mandikan jenazah guru mesti oleh pahala? Ya kalau sampean ikhlas, kalau enggak ikhlas, lah enggak dapat pahala. Delok aurat wis dosa. Jangan, kita harus pakai akal lah. Akal kita gimana? lapo kerja soro-soro ke oleh untung, malah oleh malah bangkrut, ya kan? Ini kan bangkrut kita. Makanya supaya kita mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, upayakan jangan sampai jatuh padanya perbuatan dosa. Iya kan? Nah, di antaranya ini. Makanya paling enak, dan kita akan sebutkan insyaallah, yang memandikan suami adalah istrinya. Mau ditelanjangi, mau apa, enak. Istri memandikan suami, memandikan istri, enak sudah. Iya kan? Aman sudah, mau membersihkan, mau apa itu enak seluruhnya. Enak seluruhnya. Aman sudah kan? Aman. Tapi kalau masalahnya ke orang lain, ini masalah. Kemudian seterusnya, kalau begitu ada pertanyaan yang kedua. Apa batasan auratnya laki-laki? Apa batasan auratnya laki-laki? Batasan auratnya laki-laki ala khilaf di antara para ulama dan yang paling benar, dan ini saya sebutkan di sebuah kitab yang saya tulis berupa tentang surut-surut sholat, dan anda sebutkan auratnya laki-laki dan auratnya perempuan. Auratnya laki-laki itu adalah sebagaimana hadis Rasul alaihi salatu wasalam, ma baina surrati wa rukbati auratun, apa-apa yang antara pusar dan antara dan lutut, antara pusar dan lutut, maka itu adalah aurat. Berarti pusarnya enggak aurat, lututnya enggak aurat, yang namanya baina antara. Jadi antara pusar dan antara lutut. Berarti yang namanya antara, lututnya enggak aurat, pusarnya enggak aurat. Pemahaman ini yang saya sampaikan ini adalah pemahaman Imam Syaukani rahimahullahu taala fi sayril jarar. Fi sayril jarar mengatakan bahwasanya lutut bukanlah aurat dan pusar bukanlah aurat. Paham? Nah, dan aurat itu ada dua, aurat mukhaffafa dan aurat mughallaba. Aurat mukhaffafa adalah aurat yang selayaknya tidak dibuka. Akan tetapi kalau memang keadaan dan hajat menuntut, enggak apa-apa terbuka. Berbeda dengan mughallaba. Kalau mughallaba ada dua, dubur wa kubul. Dubur wa kubul ini aurat yang amat harus kita jaga. Jangan sampai kelihatan. Berbeda dengan paha. Paha untuk laki-laki maksudnya. Ya, itu tetap dikategorikan aurat, tapi tidak ada keharusan penuh untuk menutupinya. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam terkadang terbuka pahanya. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ceritanya ma'ruf ya, ketika datang Abu Bakar pahanya masih apa? Terlihat. Datang Umar terlihat. Ketika datang Utsman apa? Ditutupi kan? Kata Aisyah, kenapa ya Rasulullah? Ala astahi bima yastahi minul malaika. Apakah saya tidak selayaknya malu terhadap Utsman, yang mana para malaikat itu malu kepada Utsman? Maka istadalla bihi hadzal hadits, menunjukkan bahwasanya paha bagian daripada aurat, cuma tidak sekeras mungkin untuk ditutupi, ya kan? Tetap dikatakan aurat dan hendaknya kita jaga kan gitu kan. Cuma terkadang terbuka atau yang lain, tersingkap atau yang lain, itu enggak mesti harus diingkari. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam juga terbuka pahanya. Nabi alaihi salatu wasalam ketika naik kendaraan terbuka juga auratnya, Nah, terbuka juga pahanya. Itu pun enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Makanya oleh karena itu, kalau kita tidak paham ilmunya, terkadang kita mengingkari teman kita, ente itu pahanya sampai gelutan gara-gara paha. Hal yang semisal ini akan barakallahu fikum karena kedangkalan ilmu. Memang nasihat okelah, itu adalah aurat, dan antum upayakan menjaganya. Oke, bagus, gak ada masalah kan. Cuma kalau sampai gara-gara itu kemudian bertengkar, ini kan gak layak. Baik. Ini berkaitan dengan laki-laki. Adapun perempuan, ini khilaf tawil diantara para ulama. Khilaf tawil diantara yang kita bahas adalah laki-laki perempuan sama perempuan. Adapun perempuan sama laki-laki nggak usah kita bahas dalam bab ini ya. Khilaf panjang diantara para ulama. Ada yang mengatakan adalah seukuran, adalah ada yang mengatakan auratnya perempuan sebagaimana auratnya laki-laki. Auratnya perempuan sebagaimana auratnya laki-laki. Berarti kalau begitu apa? Hah? Yang namanya aurat hanya antara pusar sama lutut. Berarti bagian atas dan bawah enggak aurat. Ada yang mengatakan semisal itu. Ada yang mengatakan lah, dia dikatakan aurat apa-apa yang keluar dari baju yang biasa dia pakai di dalam rumah. Berarti yang biasa terbuka di dalam rumah adalah apa? Adalah bau sama apa? Sama betis, setengah betis ya. Itu yang biasa terbuka. Itu yang namanya enggak aurat. Nah, di atasnya adalah aurat. Pendapat yang semisal ini barakallahu fikum, yang paling asah adalah pendapat jumhur ulama ilmu. Bahwasanya aurat perempuan dengan perempuan yang lain adalah khosatan ketika memandikan adalah sebagaimana laki-laki. Kan? Sebagaimana laki-laki. Makanya kalau yang gini kan berbahaya sekali ya. Makanya benar-benar orang amanah. Jadi kalau anda kata si perempuan itu kan dimandikan dan terbuka apa? Jadi bagian pusar ke atas terbuka. Kayak gini kan kalau enggak amanahnya susah ya. Enggak amanah, enggak, kalau yang memandikan itu enggak amanahnya susah. Maka berapa banyak orang-orang itu masya Allah ngeri kalau kita dengarkan. Si fulan cadaran itu gini, ujung ini, waduh ngeri sekali. Ngeri sekali. Makanya diupayakan, diupayakan. Hendaknya apa? Hendaknya orang itu soleh yang memandikannya. Orang amanah yang memandikannya. Nah. Kemudian setelah itu menutupi aurat terserah. Pakai apa kan itu? Biasanya orang kampung pakai apa? Pakai sarung. Jadi dibuka, terus mayitnya ambil sarung, Pak, ambil sarung ditutupi di atasnya. Ma baina surra wa rukbah, antara lutut. Antara lutut dan antara pusar itu ditutupi di atasnya dengan sarung. Ditutupi di atasnya dengan sarung. Udah aman. Aman. Semua dilepas. Dilepas bajunya semuanya. Gimana cara melepasnya? Ini pertanyaan ya. Gimana cara melepasnya? Para saka kalau mayit, baju yang dari mayit itu dilepas, itu kan kaku. Susah. Kaidahnya, kaidahnya, bagaimanapun namanya baju, kalau kita buang itu adalah mubazir. Kaidahnya, sebisa mungkin anda melepas bajunya si mayit tanpa merusak, ya kan? Tanpa merusak. Dan itu susah. Kalau kecuali kita tahu pijet refleks itu apa, di tangannya ini kan pasti kan keras ini pak ya, di nggak tahu dipijit apanya tet itu nanti bisa begini. Nah itu nggak tahu lagi kalau itu bisa. Maka kalau itu bisa diupayakan harus tanpa menggunting. Kalau memang tidak bisa, mau nggak mau harus mengguntingnya. Nah, itu berarti kan digunting bajunya supaya lepas baju itu dari darinya. Itu pun kalau nggak bisa dengan cara tanpa menggunting. Ya, kalau nggak bisa, kecuali harus menggunting, ya nggak apa-apa digunting. Gitu. Itu semuanya karena apa? Supaya tidak terjadi tabdir. Terjadi apa tab? Tabdir. Nah, kemudian seterusnya, gimana kalau yang memandikan itu, yang dimandikan jenazahnya itu masih anak kecil? Apakah harus tertutup auratnya atau tidak? Fal jawab, sebagaimana jawabannya Imam Ahmad rahimallahu taala, fal anak kecil itu untuk apa ditutupi? Sebagaimana ketika dia hidup juga boleh dibuka kan? Masih kecil. Ya kan? Masih kecil. Li'ai syai'in yustar. Untuk apa dia ditutupi? Sebagaimana dia itu hidup, ya terkadang juga telanjang, enggak ditutupi ya enggak apa-apa. Karena dia masih kecil. Berarti beda ya, hukum orang besar dan hukum orang kecil. Kalau orang besar yang sudah mumayyiz atau yang lainnya, maka hendaknya ditutupi. Adapun duna mumayyiz, tanpa mumayyiz, yang dia adalah masih bocah, terkadang enggak ada mengapa kalau andai kata tanpa ditutupi. Ini jawaban Imam Ahmad sebagaimana dalam kitab Al-Mughni. Nah, seterusnya, kalau andai kata si perempuan itu rambutnya digelung. Kalau digelung, Pak? Digelung ya. Digelung. Itu diupayakan ketika memandikan dilepas. Dilepas. Diupayakan dilepas. Sebagaimana hadis Ummu Atiyah radhiyallahu taala an radhiyallahu taala anha. Naam, Nabi, putri Nabi alaihi salatu wasalam, ketika beliau itu dalam posisi meninggal memiliki salat serta kurun, tiga ikatan rambutnya istri Nabi, rambutnya putri Nabi itu dipintal jadi tiga. Ketika dimandikan naghadna summa ghasalna, kami lepas ikatan-ikatan itu kemudian kami memandikannya. Dalil, kalau seorang wanita yang digelung atau yang semisalnya ketika memandikannya dilepas sebagaimana hadis Ummi Atiyah radhiyallahu taala anha. Baik. Kemudian selanjutnya, bagi yang memandikan dianjurkan memakai kaos tangan atau kain. Kalau enggak ada kaos tangan, pakai kain yang dibulatkan, yang diikatkan di tangannya. Fungsinya apa ini kain atau kaos tangan? Fungsinya adalah ketika kita membersihkan bagian auratnya itu tidak bersentuhan secara langsung antara kulit Anda dengan auratnya. Itu penjelasan Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Makanya ketika memandikan itu dianjurkan pakai kaos tangan. Otomatis kita kan membersihkan hubulnya, membersihkan duburnya. Ketika dia keluar BAB-nya, kita bersihkan pakai apa? Masa pakai kayu? Enggak mungkin kan? Pasti kita harus tangan kan? Makanya biar tidak menyentuh langsung, ya pakai kaos tangan. Nah, atau ketika dia kencing, gimana cara membersihkannya? Masa dibuka, ambil apa? Keran, ambil apa? Selang, diselir gitu, kayak orang-orang kampung gitu ya kan. Allah mustahil, jangan gitu. Dibuka aja, seret, telanjang bulat itu. Ambil aja selang aja. Ini kan gak benar, membuka auratnya semua. Kita enggak, tetap tertutup kan. Yang namanya, hatta walaupun kita menciboinya itu, tertutup itu. Gak boleh terbuka. Tangan kita yang masuk ke dalam. Makanya fungsi kaos tangan adalah ini. Jangan dibuka, ketika dia keluar kotorannya, keluar dari duburnya, keluar dari kubulnya. Bukan dibuka begini saja, enggak. Tetap ditutupi tangan kita yang jalan. Enam. Nah, setelah semua udah siap, baru posisi mayit diangkat sedikit bagian kepalanya. Ya, diangkat sedikit bagian kepalanya. Setelah diangkat, nah tinggal bagian kepala. Jadi kan kita punya tiga orang, Pak ya. Kaki, perut, sama apa? Sama kepala. Udah, kepala tolong angkat sedikit. Diangkat sedikit. bagian yang di perutnya, yang di perutnya atau yang memandikannya, tinggal dia digosok, didorong pak, didorong. Didorongnya ini supaya apa? Keluar apa-apa yang ada di dalamnya, baik kencingnya, baik BAB-nya, keluar semuanya kotoran. Ini sebagaimana penjelasan Ibnu Qudamah rahimahullah. Nah, ketika keluar, air siap. Nah, itu dicegoi, Pak, dicegoi. Lah, fungsi daripada ini itu apa? Fungsinya adalah kalau enggak Anda keluarin lebih dulu, Anda capek nanti. Udah dikafani, ternyata kotorannya keluar. Wah, kotor semuanya. Kafannya kotor, bau. Bau. Makanya dikeluarkan dulu. Sampai kira-kira di dalam perutnya itu habis. Nggak keluar lagi. Berapa kali Anda itu mendorong dia keluar, nggak ada ketentuan. Yang penting dia keluar. Tapi mengeluarkannya jangan pakai tenaga dalam, Pak ya. Tenaga sakti. Santai aja, keluarkan. Pelan. Ketika keluar, mana apa? Mana airnya? Diguyang dengan air. Keluar lagi. Sampai Anda menyangka gak keluar lagi. Mungkin ada pertanyaan. Gimana Ustaz? Kalau Anda kata keluar terus. Sampai elek keluar terus. Gampang. Ambil pepes. Malah Syekh Muluthi mengatakan. Kalau gak ada pakai itu disumpet. Disumpet. Kalau tanah. Dilborong tanah. Maksudnya tanah diambil. Disumpet. Apa sumpet apa? Semoga Allah. Disumbat. Ya, kalau sekarang kan sudah modern kan ya. Enggak perlu disumbat itu pakai tanah atau yang lain. Itu kalau memang keadaannya semisal itu. Kalau enggak ada masalah, ya enggak perlu. Ya, enggak perlu. Nah. Kemudian setelah itu perhatikan. Kalau si mayitnya posisi itu hamil, jangan dikeluarkan, Pak. Sebab ini akan mengapa? Kita punya masalah dua. Ntar keluar anaknya gimana? Satu. Yang kedua, toh andai kata gak keluar, menyakiti ya pak? Si anak. Ya ini. Jadi kalau posisi si mayitnya itu posisi hamil, maka pernyataan siapa? Pernyataannya Imam Syafi'i rahmatullah alaih dan juga Ibnu Qudamah rahmatullah alaih diupayakan tidak di dorong, sebab ini akan mengganggu atau menyakiti kepada si anak, dan nanti kalau keterlaluan malah keluar anaknya susah malam dua kali kerjaan wayo, nah makanya diupayakan harus diperhatikan itu. Berarti sudah Pak ya? Berarti posisi si mayit sudah di dalam perutnya udah keluar semuanya, aman. Nah, inilah kita mulai memandikan. Air tadi kan sudah kita siapkan 3 poin tadi Pak ya. Air yang biasa, air yang apa tadi? Yang ada sidirnya, terus air yang ada kabur barusnya. Lah setelah ini, kita mandikan dia dengan air yang ada sidirnya. Sidir itu di sisi orang Arab adalah pembersih, sebagaimana sabun. Makanya Syekh Ibnu Taimin dan juga yang lainnya, kalau memang enggak ada sidir, syai'un yaqumu maqama. Sesuatu yang menduduki kedudukan sabun, kedudukan sidr, yaitu sabun. Ya kan? Nah, kalau enggak ada sidr, ya sabun. Sabun kalau orang Jawa, kalau orang-orang umum, memakai dua cara. Sabun dicampur dengan apa? Airnya langsung juga boleh. Atau sabun langsung diberikan ke badannya. Tapi kalau lebih mirip kepada zaman dahulu, dan itu lebih bagus. Sabun dicampur dengan apa? Air. sebagaimana sidr dicampur dengan air. Ya, dicampur biar muro dulu pak, biar muro. Oh muro pak, biar muro ya. Nah muro, nah, itu lebih baik, lebih mirip dengan apa? Dengan sidr. Baik, sudah siap? Ayo, ambil dulu. Kita wudukan dulu sebagaimana mewudui ketika sholat. Ini tahapan pertama. Kita wudui dulu, pak. Setelah kita keluarkan semuanya serai, sudah kita wudui. Kita wudui ini. Dan mewudui-nya, ingat jangan lupa dahulukan apa? Yang kanan. Dahulukan yang kanan. Di dalam mewudui pertama kali apa, pak? Baca bismillah. Siapa yang baca mayitnya? Mayitnya gak usah ngomong, pak. Yang membaca bismillah adalah orang yang memandikan. Orang yang memandikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah alaih, yang memandikannya adalah yang membaca bismillah. Kalau mayit mau bismillah untuk kape, pak? Kurang mati iki, urip mana iki? Ya. Nah, dia yang baca bismillah. Nah, setelah dia baca bismillah, ngapain ini? Hah? Cuci apa ini? Kedua, telapak tangannya. Kedua, telapak tangannya. Dan ingat, jangan lupa mendahulukan yang kanan. Nah, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kan sallallahu yujib mutayammunu fi tanaulihi wa tarajulihi wa tawuri wa bisya'ni kulli. Mengherankan, menyenangkan kepada Nabi mendahulukan yang kanan, baik ketika bersuci, memakai sandal, dan dalam semua urusannya. Lah, di sini bagian dalam bab taharah, dia mewudukan. Maka dahulukan tangan yang kanan. Cuci pak tangan yang kanan. Kemudian terutama tangan kiri. Setelah itu ngapain? Berkumur. Sebagaimana wudu kan pak? Berkumur dulu. Gimana cara berkumurnya si mayit? Nah, dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ambil khirqah. Khirqah itu kain atau kapas. Basahi dengan air. Kemudian letakkan di giginya. Gigi dibasahi dengan air. Itu sama saja dengan berkumur. Ya. Kalau orang kampung enggak ngono, pak. Jer, air get, air wis ngono wae, pak. Air pokoknya air tuh air sementek kabeh ini. Airnya habis. Kayaknya pasti mayatnya itu. Terlalu banyak air yang di. Itu masyaallah. Nah, kita aja satu gede itu aja kita itu dimandikan itu ya kanyepen pak, podo wae lah si mayit juga sama dengan kita sebenarnya kan. Nah, setelah kita kumuri dia, apa yang kedua, yang nomor tiga? Hah? Hidungnya istinsyak. Nah, gimana istinsyaknya? Sama, ambil air di dalam apa? Kain, dan masukkan ke dalam hidungnya. Kenapa gak kita tuangkan aja? Kasih apa? Kasih gelas di luar nih bu. Ini penyiksaan. Gak kita masukin ke dalam apa? Ke dalam hidungnya? Ya jenenge loro pak. Loro. Intinya barakallahu fikum. Si mayit itu ibaratkan dia itu orang itu. Walihada ya Rasul alaihi salatu wasalam. Kasru azmil mayiti kakasrihil hayy. Memecah tulangnya si mayit sama aja memecah tulangnya ketika hidup. Maka walaupun dia mati, dia memiliki kehormatan sebagaimana kehormatan ketika dia hidup. Coba kalau kita hidup di seseli karo banyu di lebokno, selang apa pakai selang. Lebokno nang kupinge yo edone dimasukkan ke dalam hidungnya ya sakit lah. Sakit kan? Begitu ketika dia hidup, ketika dia mati sama aja hukumnya. Sama aja hukumnya, enggak ada bedanya. Makanya kita butuh pelan-pelan, kita butuh pelan-pelan. Nah, Setelah itu selesai semuanya ya. Apa setelahnya? Mencuci ya wajah. Wajah. Dan ingat, wajah ini sebagaimana kita gak wudu. Setelah wajah, tangan kanan. Dan jangan lupa di dalam mencuci wajah, mencuci tangan, jangan lupa menyela-nyelai tangan. Karena mencela-nyelai tangan ini hukumnya wajib. Wajib lo ya. Wa kama yaqul Rasul alaihi salatu wasalam, wa khallilil asabi'a. Selah-selai jari-jari ketika wudu. Dan ini fi'il amr. Dan asal fi'il amr juga lucu. Maka bagi yang mewudui hendaknya paham sunah-sunah wudu supaya sempurna wudunya dia. Supaya sempurna wudunya dia. Sunah-sunah yang ada jangan sampai ditinggalkan, apalagi kewajibannya. Nah, ini jangan lupa tangannya di sela-selai ya. Yang kedua nanti apa? Setelah tangan kanan, tangan kiri di sela-sela juga ya. Setelah itu mana? Rambutnya diusapkan. Dan jangan lupa sebagaimana ketika kita wudu ketika hidup. Jangan mekinin tok Pak yo. Ubul-ubul tok. Nah, itu keliru. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wasallam berkata, "Bada'a bi muqaddami ra'sihi, tsumma dhahaba bihi ma ila qafau, tsumma raddahu ma ila ladzi bada'a bi." Rasul alaihi salatu wasallam menempelkan tangannya di ubun-ubunnya, kemudian dibawa kepada ketengkuknya. Setelah itu kemudian dikembalikan kepada semulanya. Sebagaimana ketika kita hidup, semisal itu wudu kita, maka begitu pula ketika dia meninggal, begitu pula caranya. Jelas saya ini? Jelas? Ya Allah. Dulu jam berapa? Kalau dulunya jam 12. Sabar Pak ya, mudah-mudahan selesai itu tema ini. Nanti baru dipraktekan. Setelah rambut apa? Telinga. Telinga juga sama, Pak. Ya semisal itu. Pokoknya Anda memakainya dengan baik dan mengusapnya ke telinganya dengan baik. Setelah telinga kemana? Baru ke kaki. Kaki juga, naam, dahulukan yang kanan. Telinga juga, dahulukan yang kanan. Dan jangan lupa menyela-nyelainya. Selesai diwudui, alhamdulillah aman. Ini masih belum tahapan, Pak. Ini baru-baru mukadimah saja ini ya. Nah, baru setelah itu kita baru mulai memandikan. Baru memulai mandikan. Apa itu? Dijelaskan di sini adalah ambil bagian kepalanya dan jenggotnya. Ambil Pak, siram kepalanya dan juga jenggotnya disiram ini, kepala ini. Nah, ini mulai penyiraman bagian organ tubuh. Kepala dulu kita kramasi. Kepala dulu Pak kita kramasin. Selesai keramas, sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimallahu taala, wa wadha'ahu, hendaknya dia mewudukannya. Summa ghassala ra'sahu wa liqiyatahu. Kemudian dia mencuci rambutnya dan jenggotnya. Setelah diwudui selesai, baru dia keramasan. Kepalanya diguyung dengan apa? Diguyur dengan air. Kemudian juga lehernya, kalau ada kata ada jenggotnya ya. Nah. Setelah itu, baru apa baru? Memandikan apa? Mengguyur air ke badannya. Mengguyur air ke badannya, dahulukan yang kanan. Dahulukan yang kanan. Diguyur pada air. Air yang apa ini? Air yang ada bidaranya Pak ya. Air yang ada bidaranya. Atau air yang ada apa? Ada sabun-sabunnya. Sekarang kita baru mulai memandikannya dengan air yang ada bidaranya atau ada sabunnya. Nah, ingat jangan lupa dahulukan yang kanan. Ambil yang kanan dulu, dahulukan. Di dalam memandikan yang kanan barakallahu fikum, jangan lupa digosok-gosok. Mayatnya digosok-gosok. Ya, sebagaimana kita mandilah. Digosok-gosok, ya pelan-pelan, Pak, jangan keras-keras. Ya, jangan keras-keras. Ya. Selesai bagian kanan, langsung Pak dimiringkan. Bapak ambil sebelah kiri. Nah, di dalam memandikan kanan dan kiri, ingat Pak, jangan lupa bagian yang ada di atas, yang bagian dalam, yang kita tutupi apa? Dengan apa? Dengan sarung. Jadi jangan kita hanya zahirnya tok, zahir seret. Lah, nanti yang bagian dalamnya ini gimana nanti? Makanya hendaknya dicuci juga. Makanya digosok pelan-pelan. Ya, digosok pelan-pelan. Ah, semisal ini ketika selesai pada bagian yang kanan, diganti bagian yang kiri. Diganti bagian yang kiri. Bagian yang kiri juga semisal itu, jangan lupa bagian-bagian yang biasa terlewatkan, Pak. Jangan lupa bagian-bagian yang biasa terlewatkan, itu diupayakan. Diupayakan. Nah, sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, "Tsumma yasna'u dzalika bil janibil aisar." Hendaknya dia lakukan juga pada sampai yang kiri. Sebagaimana sampai yang kanan sudah selesai, baru sampai yang kanan. Taib. Setelah itulah baru kita dinamakan satu kali memandikan. Ini baru satu kali memandikan. Makanya satu kali memandikan ini, itu kalau sudah memandikannya dari samping kanan dan samping kiri. Dan jangan lupa Pak ya, bagian punggung. Nanti ujung-ujung enggak kena air dan enggak kena sabun, itu malah bermasalah nanti. Ah, berarti kita selesai poin memandikan yang pertama. Dan perlu dipahami, memandikan si mayit itu paling sedikit 3 atau lebih. Yang penting ganjil. Yang penting enggak ganjil. Satu kali itu adalah satu kewajiban. Adapun 2 atau 3 sampai 5 dan hendaknya dianjurkan ganjil sebagaimana kata Rasulullah SAW, "Innallaha yuhibbul yutra." Allah itu ganjil, menyukai keganjilan. Maka diupayakan ganjil untuk mendapatkan sunnah. Dan ganjilnya 3 atau 5 atau 7 atau 9 itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang kebutuhannya cukup dengan 3 kali, itu 3 kali. Ya, kalau andai kata kurang, nggak bisa, harus butuh berapa? 5 kali. Andai kata nggak bisa, harus 9 kali. Ya 9 kali, atau lainnya terus. Sesuai dengan kebutuhan yang menuntutnya. Nah, lah selesai itu Pak, barakallahu fikum. Apakah kita mengulang wudu lagi atau nggak perlu? Kita lihat, apakah setelah kita memandikan awal keluar nggak kotoran lagi? Nah, ternyata Bapak coba mandikan kedua, Bapak langsung tekan perutnya lagi, seret, tekan. Kalau nggak keluar, wah berarti aman. Kalau masih keluar, berarti kita proses mewudukan lagi. Sebagaimana awal. Loh, kenapa kok mewudukan lagi, Pak? Karena dia sudah batal dengan apa? Keluarnya cairan kotoran dari darinya. Makanya yang kedua, kita dorong lagi. Ternyata kalau nggak keluar, sudah cukup langsung Anda memandikan langsung dan ambil bagian apa? Bagian kanannya. Setelah bagian kanan, Anda miringkan, ambil bagian kiri. Setelah itu, baru Anda dikategorikan memandikan 2 kali. Tapi ternyata kalau andai kata Anda dorong itu keluar kotorannya lagi, maka ngapain Anda? Mewudukan lagi, mengulang seperti awal. Ya. Tapi ternyata kalau enggak keluar, ya sudah selesai perkaranya. Ah, berarti kalau begitu Anda sudah memandikan berapa kali sekarang? Dua kali. Yang ketiga, memandikan yang ketiga itulah memandikan yang pakai kapur barus. Ya, itu yang ketiga, yang terakhir. Pokoknya air sama kapur barus itu yang nomor terakhir. Itu yang nomor terakhir. Nah, sebagaimana kata Rasul alaihi salatu wasalam, "Wa ja'alna fil akhirati kafura aw syai'an min kafur." Jadikanlah mandi yang terakhir itu dengan kapur barus. Berarti yang terakhir adalah pakai apa? Kapur barus. Kalau kita memandikan tiga kali, berarti yang nomor tiga pakai apa? Kapur barus. Lah, memandikan yang ketiga, apakah butuh ditekan perutnya? Yang kedua tadi kan gak keluar kan? Udah cukup, gak perlu lagi. Kalau Anda kata Anda mencoba yang nomor tiga, kok masih keluar? Ya berarti Anda nanti memandikannya sampai 5 kali. Ya kan? Tapi kalau yang kedua gak keluar, otomatis perlu atau tiga aja. Lah, kalau yang nomor tiga, berarti apa? Anda pakai kapur barus. Gimana cara kapur barusnya? Ya tadi, ditumbuk, dicampur di air. Setelah itu dimandikan. Gimana cara memandikannya? Sebagaimana memandikan yang kedua, yang nomor tiga. Yang pertama, yang kedua. Ambil bagian kanan, disiram. Nah, selesai semuanya. Diguli apa, dimiringkan. Ambil yang kiri. Ambil yang kiri. Selesailah proses memandikan secara singkat. Kalau Anda paham ini, maka kita akan lanjutkan. Bagaimana kalau kapur barus itu enggak ada? Boleh enggak diganti yang lain? Pak jawab, perlu dipahami. Kapur barus itu diletakkan di sini sebagaimana hadis Rasul alaihi salatu wasalam, itu ada dua fungsi. Kalau andai kata yang lain ini memiliki fungsi sama dengan kapur barus, maka itu menempati kedudukannya. Kalau enggak bisa. Apa itu fungsi satu? Karena kapur barus itu pendingin. Jadi lebih awet kepada tubuh si mayit. Kedua, jelaskan oleh Syekh Muhammad. Kapur barus itu bisa mengusir hewan-hewan yang memakan tubuhnya si mayit. Maka kalau masih ada bau kapur barus, insya Allah hewan-hewan itu tidak akan memakannya. Gak cepat dimakan karena masih ada kapur barusnya. Itulah fungsi daripada kapur barus. Makanya kapur barus memiliki keistimewaan yang gak dimiliki yang lainnya. Makanya Rasul alaihi salatu wasalam memilih kapur barus dibandingkan dengan yang lainnya. Dua fungsi tadi. Nah, barakallahu fikum. Selesai kita memandikan ini, maka kapur barus tadi gak usah dipakai air lagi, Pak ya. Kan kalau orang memandikan si mayit, kapur barus itu digerus di air. Itu sudah, kapur barusnya biarkan nempel di situ. Orang-orang kampung enggak, Pak. Diambilkan air lagi, seret. Jadi enggak ada kapur barusnya. Biarin nempel di situ kapur barusnya. Biarin saja di situ. Bedakan mandi kita dengan mandi mereka. Kalau mandi mereka, enggak cara begitu, Pak. Karena dulu enggak. Udah ambil apa? Ambil selang, udah sini aja. Enggak ada istilahnya apa? Kanan dulu, kiri dulu, enggak ada. Langsung aja semuanya sama. Ini adalah sisanya sah, cuma nggak mendapatkan sunnahnya Rasul alaihi salatu wasalam. Sisanya sah, tapi nggak mendapatkan sunnahnya Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, kemudian setelah itu untuk perempuan, Selesai memandikan, Pak, untuk perempuan. Ya. Ya, disisir rambutnya sebagaimana hadis Ummu Athiyah, wa masyakna thalathata qurunin. Rambutnya kita sisiri, kemudian kita bikin dua ikatan. Ikatan yang pertama, nah, di dua tanduknya, satu di ulu-ulunya, di pital, Pak, ya. Di pital dua, tiga pitalan. Jadi di gelung, yang satu di ubun-ubunnya, yang satu di dua tanduknya. Ini untuk perempuan. Ini untuk perempuan. Jadi setelah memandikan semuanya, ya di sisi rambutnya untuk perempuan, di sisi rambutnya dibikin tiga gelungan. Gelungan yang pertama itu di ubun-ubunnya, dan yang kedua, yang dua-duanya di tanduknya. Itu untuk perempuan. Laki-laki tidak. Sebagaimana hadis Ummu Athiyah radhiyallahu ta'ala. Dan ini jarang dikerjakan oleh orang-orang awam. Ya, orang-orang enggak ada begitu, setelah mandikan sudah selesai. Padahal di situ ada sunahnya, apa? Menyisiri rambutnya si mayit. Kok menyisiri wedi nanti bangun lagi nanti. Masuk bangun lagi enggak bangun. Kemudian kita bikin apa? Uban-uban, kita bikin tiga gelungan. Nah, selesai kita memandikan ini, Pak, barakallahu fikum. Bapak ambil anduk. Iya. Ambil anduk, kemudian anduknya dikeringkan sebagaimana ketika kita selesai mandi. Cuma di dalam mengeringkan si mayit itu jangan lupa, jangan sampai kabur barusnya apa? Hilang di anduknya, ya antum pelan-pelan, biar airnya atau basah itu apa nggak hilang, ya supaya kering gitu saja tujuannya. Karena apa? Kalau anda kata basah, anda masukkan kemana? Ke kain kafan, itu juga nggak enak. Kain kafan akan menjadi basah, ya kan? Pokoknya kesimpulannya, Pak, sebagaimana kita kalau selesai mandi langsung pakai baju kan nggak enak. Begitulah si mayit. Itulah kesimpulan barakallahu fikum tentang memandikan si mayit. Dan akan ada beberapa masalah. Masalah yang pertama berkaitan dengan ini, Pak, berkaitan dengan setelah dimandikan posisi tangan si mayit di mana, Pak? Begini, Pak, ya. Begini atau begini? Hah? Begini atau begini? Di orang umum. Hah? Begini kan? Enggak sendakep. Hah? Enggak. Enggak, ya? Begini, Pak, ya. Benar, Pak, nggih. Nah, jadi sebagian ulama berpendapat selesai memandikan si mayit itu, ya kedua tangannya, kakinya dikembalikan dalam posisi lurus begini saja. Jadi nggak usah apa, disendakepkan. Nah, sekarang tentang memotong kuku. Setelah kita mandikan, barakallahu fiik, setelah kita mandikan, sebelum dikafani, ya kan, ternyata si mayit itu kukunya panjang-panjang. Apa yang harus kita potongi atau kita biarkan? Ya, kita potongi atau kita biarkan. Di sana ada dua pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan dipotong, karena itu bagian daripada sunnatul fitrah, sunnah fitrah. Dan itu juga mimba bitangdzib, untuk membersihkan. Makanya dianjurkan untuk dipotong. Ada yang mengatakan enggak, makruh hukumnya, enggak usah dipotong, karena memotong bagian dari mayit itu ibaratkan kayak mengambil bagian daripada tubuhnya. Dan mengambil bagian daripada tubuhnya itu enggak boleh. Dari dua pendapat ini barakallahu fikum, yang benar adalah pendapat yang pertama. Sebab sebagaimana ketika dia hidup boleh dipotong apa? Apa? Kukunya, bahkan disyariatkan. Begitu pula ketika dia meninggal enggak ada masalah. Adapun kalau dikatakan memotong bagian tubuhnya, ini jelas jauh. Kenapa jauh? Di saat hidup saja boleh dipotong, bahkan dianjurkan untuk dipotong. Kenapa enggak boleh ketika dia meninggal? Maka pendapat yang benar, kalau memang kukunya itu panjang, maka dianjurkan untuk dipotong. Kedua, gimana kalau anda kata si mayit itu kumisnya panjang? Menyukur kumisnya, atau gak usah kumisnya dimotong, dicukur. Dua pendapat juga, dan yang benar adalah dicukur. Sebagaimana dia hidup, itu dicukur kumisnya. Dan memang disyariatkan Rasul alaihi salatu wasallam untuk dipotong kumisnya. Kalau memang itu ada. Kalau memang itu ada, dipotong kumisnya enggak apa-apa. Sebagaimana ketika dia hidup. Ya, sebagaimana kita dia hidup. Kemudian seterusnya, yang pertanyaan yang kedua, rambut yang di sekitar kemaluannya. Ternyata ketika memandikannya itu tanpa sengaja ujuk-ujuk akhir rambutnya jumbo. Apakah ini harus dicukur? Dua pendapat. Ada yang bilang dicukur. Ada yang mengatakan enggak dicukur. Enaknya mana ini, Pak? Enaknya mana? Cukur enggak ini? Nah, perhatikan ini dua perincian. Kalau yang mencukur istrinya gak ada masalah, karena sebagaimana dia hidup boleh dicukur istrinya atau suaminya. Dan ini gak ada masalah, gak ada membuka aurat atau yang lain. Tapi kalau itu selainnya gak boleh. Gak bolehnya karena harus membuka auratnya. Mencukur rambut yang ada di dalamnya paling banter sunnah. Tapi ketika kita melakukan sunnah ini, kita menerjang satu larangan, yaitu apa? Melihat auratnya. Kecuali kalau gak lihat kok di garuk-garuk, ya coba detail kabin gue biye. Gak boleh. Nah, ini malah masalahnya besar. Masalahnya besar. Nah, kemudian juga ketika si mayitnya tidak berkhitan, ternyata dia awalnya kafir, belum berkhitan, ujuk-ujuk masuk Islam, belum sempat sunat, takdirnya mati. Apa yang harus kita lakukan? Kita sunat atau kita biarkan? Gimana Pak enaknya Pak? Hah? Sama aja dengan rambut tadi. Apa itu? Dibiarkan. Loh, kan ada kewajiban untuk apa? Untuk berkhitan. Fal jawab, dia sudah meninggal dan dia sudah tidak mukallaf lagi. Sebagaimana orang gila akalnya enggak ada, dia enggak mukallaf kan? Begitu pula dia meninggal, dia tidak mukallaf, maka enggak perlu lagi. Toh andai kata di sunatun buka apa? Buka urutnya. Iso ngunjunat tanpa dibuka urut ya? Tambah urut kafe urusannya nanti. Nah, kemudian mencabut apa? Ibtun. Bulu yang ada di ketiak. Sama aja dengan yang lain. Dua pendapat di antara ulama. Karena mencabuti. Mencabuti apa? Mencabuti bulu yang ada di ketiak itu adalah sunnah. Ketika dia hidup, maka begitu pula dianjurkan ketika apa? Ketika dia, dan itu enggak ada masalah. Artinya enggak membuka auratnya wala syai, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Nah, Tinggal masalah, setelah Anda ambil kukunya, rambutnya, ini antum letakkan di mana ini setelahnya? Antum masukkan di kuburannya atau antum simpan untuk kenangan? Kalau orang-orang kamu dibawa kemana ini, Pak? Orang-orang diapain ini? Kalau dipotong, terus biarin aja. Kalau andai kata dipotong, pernah nggak menjumpai dibawa kemana itu? Nggak boleh gitu ya. Saya punya pengalaman, nggak boleh juga. Sekian ini nggak ada. Nah, tapi jawabannya adalah annaha tuj'ala ma'a wa tudfanu ma'a. Potongan-potongan rambut atau kuku tadi itu hendaknya diletakkan bersama si mayit dan dipendam bersama si mayit. Ini ada beberapa atsar dari ulama salaf, disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan juga disebutkan oleh pengarang kitab Shahih Fiqh Sunnah, dan begitu pula disebutkan oleh ulama Hanabila, yutraku fi akfanihi, dibiarkan. Nah, potongan-potongan itu diletakkan di kafannya. Berarti dicampur di kafannya nanti. Ya, dibundel, Pak, engko dilebokno kafane. Aman sudah. Nah, itu pernyataan beberapa akhbar dari ulama salaf semisal yang demikian itu. Nah, jelas insyaallah, Pak ya? Jelas? Wes, alhamdulillah selesai. Tinggal satu masalah. Masalahnya kita memandikan dari awal sampai akhir tadi itu kalau bagi yang aman-aman. Bagaimana kalau si mayit itu enggak memungkinkan kena air? Imat terbakar. Kalau terbakar kena air malah apa? Malah lecet semua kulit-kulitnya. Kayak ini gimana? Baik. Ada dua pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan enggak usah pakai air dan ditayamumi. Ada yang mengatakan enggak usah ditayamumi, wis teko ngono wae. Itu dua pendapat di antara ulama. Karena apa? Lihat. Alasan mereka begini, yang namanya tayamum itu adalah mensucikan hadas untuk sholat. Sedangkan ini mayit gak ngahuni sholat, ngapain pakai tayamum? Jadi kalau gak memungkinkan pakai air, ya sudah, langsung aja di kafanin lalu dikubur, gak usah dimandikan. Dan pendapat ini juga ya Wan, yang mengatakan gak usah dikafani, kuat dalam sisi kaidah. Ada yang mengatakan gak, ditayamumi aja gak apa-apa. Lu kenapa? Ya kan? Kenapa? Barakallahu fikum. Dari dua pendapat ini, ya kalau saya pribadi sebagai penulis masih belum tahu mana yang paling kuat. Kalau secara kaidah malahan saya condong gak usah ditayamumi. Ya, dan masing-masing ada pendapat di antara ulama, dan secara usulnya malahan kuat yang tidak ditayamumi. Sebab syariat tayamum itu adalah untuk pensuci hadas kecil dan besar, itu untuk sholat, sedangkan ini enggak untuk sholat. Tapi kalau anda kata ada yang mentayamuminya, ya wis, enggak usah rame-rame, enggak apa-apa. Lihat mudinya nanti gimana cara mudin apa namanya? Memandikannya. Ya. Jelas ini insyaallah. Nah. Kemudian seterusnya. Posisi si mayit ini posisi junub atau head. Jadi posisi begini. Dia pas kumpul cuma ujuk-ujuk gurung mandi, mati dia. Berarti kan dia punya dua tugas. Tugas pertama, mandi untuk junubnya. Mandi kedua, mandi karena dia mati. Apakah dua kali dimandiin? Ya. Atau takdirnya lagi, setelah junub, haid mati. Ya. Berarti bicara lagi. Nah, gimana caranya kalau kita mandi sampai tiga kali, kayaknya penmayiti. Pintel lu yo. Kakek benar, apalagi orang kampung kel-kel, apa airi sampai entek sa, apa sa tandun ku tek kabeh untuk mandikan cimain. Nah, padahal hanya tiga ember dah cukup, ku sa tandun tek kabeh ku, takbir ku, pembuangan air, pemborosan air, kadang gak tuku air nak, kata air beli gimana? Ya, tapi barakallah. Gimana masalah ini? Ibnu Qudamah menjawab adalah cukup sekali mandi saja. Maka mandi yang ada pada mayit itu bisa menghilangkan apa? Bisa mengangkat yang ada pada junub itu sendiri. Jadi gak perlu dua kali mandi. Gak perlu tiga kali mandi, gak perlu. Cukup dengan satu kali mandi aja. Sebab satu kali mandi ini bisa menghilangkan yang lain. Bisa menghilangkan yang lainnya. Bisa menghilangkan hadasnya. Plus bisa membersihkan kondisi si mayit itu. Dan ini pernyataan Ibnu Qudamah, kalau bisa dibaca di kitabnya. 6. Kemudian selanjutnya, anak yang keguguran, yang belum, anak yang keguguran terus meninggal, apakah juga dimandikan ataukah tidak? Mungkin umur 5 bulan, ya, atau umur 6 bulan, atau 7 bulan. Keluarkan dia kan anaknya, lalu meninggal. Bagaimana cara memandikannya? Dimandikan ataukah tidak? Wal jawab, selama anak itu umur 4 bulan, maka itu dimandikan. Dan ini pendapat Ibnu Hazm rahmatullah alaih, dengan alasan 4 bulan itu sudah dikatakan manusia. Kenapa? Karena dia sudah ditiupkan ruh. Ya kan? Ditiupkan ruh. 40 hari apa? Nutfah ya. Segubal mani. 40 lagi apa? Hah? Segumpal darah. 40 lagi apa? Daging. Baru apa? Yursalu ilaihil malak, dikirimnya malaikat kepadanya dan ditiupkan ruh itu kepadanya. Berarti masa 4 bulan. Kalau 4 bulan ini berarti sudah ada ruhnya. Berarti dia sudah dikategorikan apa? Manusia. Maka hendaknya dimandikan. Jelas ini. Kalau orang kamu gimana orang kamu manusia ini? Dimandikan juga? Enggak. Enggak. Sudah apa ya? Nah, sudah jelas ini insyaallah. Baik. Alhamdulillah. Kemudian setelah itu selesai memandikan, apakah bagian sendi dikasih minyak wangi? Sendi itu kayak banyak kayak ini. Ini sampai ini. Bagian persendian ya. Dikasih minyak wangi atau tidak? Khulasanya sebagian ulama Hanabila itu menyunahkan dan mensyariatkan dikasih minyak wangi. Sebab persendian ini adalah apa? Adalah tempat kotoran, tempat bau. Makanya dikasih minyak wangi. Tapi secara dalil kami belum mendapatkan. Secara dalil kami belum mendapatkannya. Tapi secara qaul ulama ada. Ada qaul ulamanya. Cuma secara dalil kami gak mendapatkan. Jadi kalau gak dikasih begitu, ya gak apa-apa. Karena gak ada dalilnya. Toh andai kata ada yang melakukannya, yaitu adalah dasarnya. Sebagian ulama Hanabila ngomong semisal yang demikian itu. Ya, alhamdulillah pak, secara singkat, selesailah cara memandikan si mayit. Dan insya Allah bisa kebayang belum? Kalau belum kebayang, ya nanti sore ya kita akan praktekan dan insya Allah dianjurkan untuk hadir ketika prakteknya itu lebih itu penting. Karena secara teori beda dengan praktek. Sebagaimana kalau orang itu tahu teori tentang masalah haji dan umroh, beda kalau dia praktek, bingung nantinya. Kalau ada teori, ada praktek, itu baru lebih mengena, lebih nancep di benak daripada sekedar teori. Maka dianjurkan dan diupayakan untuk hadir ketika prakteknya. Ketika prakteknya ini penting sekali ketika dipraktekannya. Langsung kapan? Pada duhur. Saya sampai di sini dulu insyaallah, dan kita akan lanjutkan setelah duhur bab masalah mengkafani. Setelah selesai mengkafani, berarti nanti kita praktek dua kali, langsung memandikan dan langsung mengkafani. Apalagi mengkafani itu diupayakan tahu kalau secara praktek, sebagaimana saya pak pertama kali, teori punya. Ketika ada mayit, gimana ini yo? Nah, ya, saya panik duluan. Ini mayitin siapa ini? Apalagi melihat kafannya, kok kafannya kok di ini kok nggak cukup? Nah, ini kan, nah di sini butuh praktek emang. Baru kepanikan itu diajari sama orang kampung, mereka gini loh Ustaz. Nah, kita tinggal, gini. Ya itu pak pengalaman saya pribadi. Walaupun saya punya ilmunya, artinya ilmunya ini, tapi ketika belum praktek masih gaguk kabeh, masih gaguk pak. Ya, jadi apalagi di orang banyak yang begitu banyaknya, dibanyakin lihat orang, apa dulu ini. Jadi itu pak, itu yang pak. Makanya kalau ada praktek, walaupun kita melihat sekali, oh di titik ini, oh gini, enak ada ilmunya. Paham insya Allah. Ya kalau sama istri sendiri, ya mungkin gonok kalau gak ada orang. Kalau sedikit bisa ada akal. Ini ada orang banyak, panik. Ya, terus cepat tadi ya. Itu salah lagi kan. Kalau disuruh cepat, sedangkan kita belum tahu gimana caranya, prakteknya, teori ada, tapi ini gimana dulunya ini kan susah. Nah, ini pak, ini pengalaman dibutuhkannya praktek di sini. Dibutuhnya praktek. Sampai di sini, insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberkahi kita, membimbing kita menuju jalan yang benar, dan terus dikasih taufik untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. Setelah kita selesai bab memandikan jenazah, maka kita punya kewajiban yang kedua, dan ini kewajiban fardu kifayah, adalah mengkafani si mayit. Perlu difahami sebelum kita, biar posisi enak ya, sebelum kita memandikan si mayit, sebenarnya kain kafan itu sudah disiapkan. Kain kafan itu sudah disiapkan. Biar posisi si mayit ketika selesai dimandikan, biar bisa langsung apa? Diletakkan di posisi kafannya. Itu baiknya. Tapi kalau andai kata dimandikan dulu baru muter-muter cari kafan, ya kono masalah. Cuma terlalu lama. Kasian si mayit, si mayitnya. Kasian si mayit, mayitnya. Nah, setelah si mayit itu dimandikan dan dihandui supaya kering, supaya tidak basah, ya. Maka kain kafan itu hendaknya dikasih tajmir. Tajmir itu sesuatu yang membuat harum dia, tapi dengan asap. Asap pakai apa? Pakai kayu gaharu. Mahal pak gaharunya, Pak, ya. Ini dinyalakan dulu atau dinyalakan anunya, dibakar. Ntar keluar asapnya harum. Nah, itu tiga kafan ini itu diasapi dengan ini. Lah, supaya asap itu menempel dan bau ke kainnya tadi, kainnya diperciki dengan air. Diperciki dengan air. Ntar tapi ada majebannya, Pak, lama basahi lah. Yang penting ada air yang nempel dikit-dikit, nah, asap yang dari gaharu itu akan apa? Akan menempel di kain tadi sehingga semerbak apa? Bau wangi, bau harumnya, semerbak harumnya. Ini adalah poin yang mohon diperhatikan. Itu kalau ada kemampuan, Pak. Kalau nggak ada kemampuan ya sudah. Ini kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, idza jamartumul mayta fajammiruhu salata. Apabila kalian itu mau mentajmir, maka tajmirlah tiga kali. Nah itu, nanti dikasih asap, naam, yang dari gaharu tadi tiga kali, sudah. Maka Anda mendapatkan sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian selanjutnya, boleh enggak sebelum mati kita menyiapkan kafan terlebih dahulu? Ini permasalahan yang istitrodan, ya, keluar dari poin. Tapi ini penting disampaikan. Boleh enggak kita menyiapkan kain kafan sebelum kita meninggal? Atau pas mati saja baru cari apa? Cari kafannya, ya, cari kafannya. Di sana ada hadis riwayat Imam Bukhari dari hadis Salim bin Sa'ad radhiyallahu taala 6 tentang sebuah kisah Nabi alaihi salatu wassalam itu dikasih kain oleh seorang wanita dan Nabi mengambil kain tadi karena kain tadi itu Nabi muhtajan ilaiha, butuh kepadanya, makanya Nabi ambil. Setelah diambil, Nabi pakai untuk sarung. Ternyata ada seorang laki-laki fahassanahu. Ada seorang laki-laki mengatakan, "Wah, wape wae Nabi. Bagus wae Nabi." Ketika Nabi alaihi salatu wassalam memakainya, kemudian dia mengatakan, "Alangkah bagusnya." Dan coba Nabi, "Aku yang pakai aja," gitu kan. Nabi alaihi, para sahabat yang lain mencerna dia. Ente itu gak sopan. Anda itu sudah tahu kalau Nabi alaihi salatu wassalam diminta, pasti Nabi itu kasihkan kepada ente. Sedangkan Nabi itu pengin sekali dengan baju itu. Pengin sekali dengan kain itu. Gak usah begitulah. Kurang adab kamu itu. Kata dia mengatakan, "Wallahi demi Allah, tidaklah aku meminta kain itu, melainkan kain itu supaya menjadi kain kafanku." Jadi si rajul itu tidaklah meminta kain yang dipakai oleh Rasul alaihi salatu wassalam, melainkan kain itu sebagai kain kafanku. Maka dalil berarti apa? Boleh apa ini? Boleh menyimpan kafan, persiapan untuk mati. Persiapan dari wong Jawa. Ojo kok nyiapno kafan kaya jaluke mati lah ya. Kayak minta mati aja. Nah, gak ada hubungannya antara ajal dengan kita minta mati. Kita minta mati sampai elek, kalau belum waktunya ya gak akan mati kan gitu kan. Gak ada hubungannya. Masalah boleh secara syariat adalah boleh. Gak ada hubungannya dengan ajal itu akan dimajukan kalau kita minta mati. Gak ada hubungannya sama sekali. Nah, di dalam hadis ini kita lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam memiliki akhlak yang mulia. Apa akhlak yang mulia? Diminta enggak pernah nolak. Kita bisa ya punya baju bagus. Bajunya kok bagus, Pol? Kita ambil. Mobilnya kok apik, Pol? Mau ngambil? Monggo ambil. Kita enggak bisa kayak Nabi, Pak ya. Mobil atau punya sepeda ongkel yang paling api, oh api, sepeda motor sepeda ongkel sampean, wah api to. Ente minta to? Yo, wis ini ambil. Mantap ngono Pak yo. Nabi alaihi salatu wasalam luar biasa dermawanannya. Masyaallah. 6. Kemudian di dalam hadis ini boleh ketika seseorang itu mengatakan, kok api ya bajumu ya? Dia mengatakan, kok api bajumu itu memiliki dua kemungkinan. Ima ngasih tahu memang ini api. Yang kedua, mau minta kain pakaian yang dia pakai. Cuma bahasanya gak jaluk, tapi apa? Pakai bahasa sindiran. Dan itu gak mengapa. Sebagaimana seorang rojul ini membahasakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Cuma ya, kalau Anda dermawan, kalau Anda kata ada yang bilang begitu, ya tinggal jenengan anu. Jenengan maksudnya apa? Seneng karo kita, ya wis monggo ambil. Gitu kan? Ambil. Ya. Nah. Kemudian selanjutnya akan sedikit cepat Pak ya, karena tadi dikasih waktu jam 1:15 harus selesai ini. Jadi gak bisa santai Pak ini Pak ya. Terusnya yang kedua, di dalam kafani tidak ada baju sedikit pun untuk si mayit kecuali 3 helai kain. Posisi mayit posisi telanjang, gak ada celana dalam, gak ada apa, gak ada apa yang membungkus dia, hanya 3 helai kain. Paham Pak ya? Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam kufina fi salasati aswabin. Nabi alaihi salatu wasallam itu dikafani dengan 3 helai kain. Laisa alaihinna qamisun wala izarun wala imamatun. Tidak ada di antara 3 baju ini, tidak ada di antara 3 kain ini ada baju atau ada imamah, enggak ada. Jadi posisi Nabi alaihi salatu wasalam posisi telanjang bulat, yang menutupinya adalah 3 helai kain. Paham Pak ya? 3 helai kain. Jadi enggak ada istilahnya pakai baju kemudian dikasih apa? 3 helai kain, enggak ada. Kosong. Kosong Pak ya? Kosong. Dan ini barakallahu fikum yang Anda bisa sisa singgung sedikit. Coba apa yang kita bawa kalau kita meninggal dunia? Kita hanya dibungkus dengan apa? 3 helai kain kan? Kenapa kita di dunia kok sampai welek muter-muter dari duit kok sampai jungkir walik, sampai lupa sama Allah Subhanahu wa taala? Padahal yang kita bawa ketika meninggal pun hanya 3 helai kain ya kan? Gak ada kain selainnya, bahwa itu kain yang paling mahal atau apa, gak ada ya. Hanya 3 helai kain itu yang kita bawa. Maka ini membawa kepada kita barakallahu fikum, untuk kita lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, dunia itu ya hanya segitu aja gitu loh. Yang kita butuhkan aja segitu aja. Gak lebih daripada itu. Sebenarnya saya ingin panjang masalah ini, cuma waktunya lebih lanjut Pak ya. Sebenarnya kalau ini kita bisa ambil beberapa ayat masalah hati. Jadi kan beberapa faedah masalah hati. Terus kemudian yang nomor tiga, setelah posisi mayit tidak memakai sehelai kain pun, kecuali hanya tiga helai kain, tiga helai kapan saja. Poin seterusnya, ayyakuna abyadh. Dianjurkan dan disunahkan kain kafan itu adalah warnanya putih. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW min hadis Ibnu Abbas, qala Rasulullah SAW, albisu min siyabikum albayadha fa innahu khairu thiyabikum wa kafinu fi mautakum. Berpakaianlah dari baju-baju kalian warnanya putih, karena putih itu adalah sebaik-baik baju yang kalian pakai. Dan kafanilah orang-orang yang mati, orang-orang yang meninggal itu dengan kain yang warnanya putih. Ini menunjukkan bahwasanya disunahkan nah berpakaian itu pakaian warnai putih. Cuma putih cepat kotor, cepat kotor. Ya tinggal kita pilih sunahnya atau cepat kotornya, kan gitu kan. Kalau nggak pingin kotor, pakai baju yang kuning, ya apa, yang hitam, yang biru, satu minggu nggak ada masalah, nggak dicuci ya. Kalau baju putih nggak bisa. Tapi kalau dia ingin mendapatkan sunnahnya Rasul alaihissalatu wassalam dan ingin mendapatkan pahala iktidaan bin Nabi, mencontoh Nabi dan mengamalkan sunnahnya Nabi alaihissalatu wassalam, maka dia akan mendapatkan pahala insyaallah. Naam. Sampai Nawawi mengatakan, Nawawi rahmatullah alaih mengatakan, yustahab disunahkan enggak? Naam, mengkafani itu dengan kafan yang warnanya putih. Begitu pula Imam Syaukani di dalam kitab beliau Nail Autor juga menjelaskan semisal itu pula bahwa disunahkan di dalam mengkafani itu adalah kain yang putih. Sunnah Pak ya. Andai kata tidak ada kecuali warnanya hitam, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak ada masalah, Pak, enggak ada masalah. Cuma sunahnya warnanya apa? Putih. Kalau memang enggak ada, ya enggak apa-apa, namanya enggak ada gimana lagi kan gitu. Kemudian seterusnya dianjurkan di salah satu kafan itu kalau bisa putihnya itu ada garisnya. Mukhattata ya. Jadi ayyakuna ahadu maqauba hibara. Salah satu dari tiga helai kain itu adalah kainnya itu adalah bergaris. Putih tapi ada garis. Kalau bisa. Kalau enggak bisa ya putih semuanya. Ini yang terjadi di kampung atau di sekitar kita, seluruhnya putih kan? Enggak ada yang salah satunya apa bergaris. Kalau anda kata ada bergaris, alhamdulillah, anda mendapatkan sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Qala Rasul alaihi salatu wassalam min hadisi Jabirin, qala Rasul alaihi salatu wassalam, idza tuwfiya ahadukum, apabila salah satu di antara kalian meninggal, fa wajada syai'an, lalu dia mendapati kain kafan, fal yukaffin fi thawbi habira, maka hendaknya si dia itu dikafani dengan kain yang ada garis-garisnya. Maknanya putih tapi bergaris. Putih tapi bergaris. Jelas lah ya? Jelas. Itu kalau bisa. Kalau dia mendapatkannya. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Kemudian selanjutnya, hendaknya kain kafan itu tidak terlalu mahal. Allah tughalu fil kafan. Ingat, barakallahu fikum. Ketika kita mengkafani mayit, tujuan mengkafani mayit tidak ada lain kecuali hanya menutupi aurat. Bukan untuk berbangga-banggaan dan bukan untuk bergaya-gayaan. Ini loh, kain kafannya saja harganya 10 juta. Ini loh kain kafannya saja harganya 1M. Fungsinya apa? Karena dia itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala enggak butuh yang kayak gini ini. Yang dibutuhkan adalah amal saleh yang kita bawa. Itu aja yang terpenting bagi kita. Makanya di dalam syariat Islam tidak dianjurkan untuk bermahal-mahal di dalam masalah kafan. Ada sebuah hadis, cuma hadis ini lemah. Ada Amr ibn Hashim dan dia ada lemah dan ada yang kita terputus hadisnya. Qala Rasul alaihi salatu wasalam, la tuhalu fil kafan. Janganlah kalian itu berlebihan di dalam masalah kafan. Fa innahu yuslabu sari'a. Karena kain kafan itu akan lenyap dengan cepat. Walaupun hadis ini adalah lemah, tapi banyak hadis yang lain mendukungnya. Sebagaimana kata Rasul alaihi salatu wasalam, naha Rasul alaihi anna Allaha karihalakum salata. Allah itu tidak menyukai kepada kalian tiga perkara. Satu, kila wa qala, dikatakan dan dikatakan, enggak tasabuh dulu, enggak nanya dulu, apa jare dikatakan, dapat berita langsung. Yang kedua, Rasul alaihi salatu wasalam melarang wa idha'atul mal, menyanyiakan harta. Dan termasuk kafan yang mahal-mahal itu bagian dari apa? Membuang-buang harta, menyanyiakan harta. Kenapa? Entar pun rusak. Ya, mau diapain lah, entar rusak. Ya, entar pun rusak. Oleh karena itu, ada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Abu Bakar itu dikasih kain kafan yang baru. Baru belum mesti bagus, mek baru toh. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, ini baju baru itu, innal hayya ahaqqu bil jadid. Sesungguhnya orang yang hidup itu lebih layak mendapatkan apa? Baju baru. Kita orang sudah mau mati, ngapain? Gitu loh. Entar pun rusak. Dan jelas bahwasanya bermahal-mahal di dalam kafan itu otomatis tidak berfungsi apa-apa. Itu pun akan terkena tanah, kemudian dimakan sama cacing dan yang lainnya. Nah, dan bagian daripada min idha'atil mal, menyanyiakan harta, adalah bermahal-mahalan di dalam masalah kafan. Nah, begitu pula penjelasan beberapa ulama Syafi'iyah menegaskan yang demikian itu. Sampai-sampai Imam Abu Thayyib rahmatullah alaihi mengatakan, andai kata tidak datang dari syariatnya Nabi tiga helai kain untuk laki-laki, tentunya tiga itu adalah apa? Pembolosan harta. Karena datang dari Nabi alaihi salatu wasalam, ya sudah kita tunduk dengan syariatnya Nabi. Kalaulah ini enggak datang dari Nabi, ngapain tiga helai kain? Satu kan udah cukup. Ya itu nanti rusak. Yang penting kan udah nutupi auratnya, sudah selesai. Ngapain kok tiga? Karena ini datangnya dari Nabi alaihi salatu wasalam, dan kita itu harus tunduk dengannya, mau apa lagi? Ya kan? Nah, bagi yang melebihi daripada itu, apalagi yang mahal-mahal itu, mana? Mana dalilnya? Mana dalil? Dalilnya justru malah jatuh di dalam pemborosan harta, pembuangan harta yang mahal ini dilarang oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Kemudian selanjutnya, tiga helai kain ini, para bapak yang kami hormati, itu untuk laki-laki dan untuk perempuan. Kalau di kampung berapa, Pak? Masyarakat. Kalau yang laki-laki, tiga. Kalau perempuan, berapa, Li? Lima. Kalau di kampung, di masyarakat, itu lima, Pak. Lima. Ya, lima. Nah, maka yang paling benar, bahwasanya kain kafan itu tiga helai kain, itu laki-laki dan perempuan. Beberapa alasan. Alasan yang pertama, Nabi alaihi salatu wasalam dikafani berapa? 3. Dan hukum asal syariat untuk laki-laki adalah syariat untuk perempuan. Sebagaimana kata Rasul alaihi salatu wasalam, "An-nisa'u shaqa'iqur rijal." Wanita itu adalah bagian dari laki-laki. Apa yang disyariatkan untuk laki-laki itu juga disyariatkan untuk wanita. Dengan kaidah ini berarti sama. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan wanita. Maka kita palingkan dari kaidah asal karena ada dalil bagi wanita. Tinggal kita tanya, adakah dalil dari Nabi alaihi salatu wasalam yang mensyariatkan untuk wanita itu kafannya 3-5 helai kain? Nah, jawab ada hadisnya. Cuma hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahmatullah alaih di dalam kitabnya Irwa'ul Ghalil dan juga yang lainnya. 6. Kemudian kalau udah selesai pak, barakallahu fikum. Kita langsung ke poin cara mengkafani. Cara mengkafani. Perhatikan pak, barakallahu fikum. Sebelum kita mengkafani, tolong diperhatikan kainnya. Lihat ukuran kain bisa menutupi si mayit ataukah tidak. Otomatis kain itu kan terkadang dibutuhkan untuk digunting. Ya, dibutuhkan untuk digunting. Maka seorang mudin harus tahu ini si mayitnya ini besar apa kecil, panjang apa, panjangnya berapa, besarnya berapa, lebarnya berapa. Dalam artian kain kafan itu nanti dipaskan dengan tubuhnya si mayit. Nah, perhatikan, orang mati yang jadi patokannya adalah entar mayit itu kan sendakep pak ya, biasanya pak ya. Ketika sendakep otomatis lebih lebar bagian apa? Dada. Sikutnya kan nggak bisa begini pak. Sikutnya apalagi menonjolkan pak. Ah, ini. Ini nanti caranya antum harus perhatikan di sini. Maka cara mengguntingnya nanti anda harus perhatikan ini. Jangan jadi ukurannya adalah kaki. Kalau kaki kecil pak, ukuran kaki nanti susah. Ya nanti ketika ke badannya, lu kok gak muat ini, gak suruh tupi piye iki. Ya ini tolong diperhatikan terkait dengan pengguntingan. Lah biasanya pak ada dua cara. Cara yang pertama, kalau memang kafannya itu lebar-lebar, gak ada masalah. Gak ada masalah. Tapi kalau kainnya itu gak lebar, gimana caranya? Caranya adalah dua. Biasanya begini, pak. Ini kafan. Nah, biasanya dibikin gini, pak ya. Jadi di sini agak apa? Agak di... Ini kan mayatnya gini, pak. Nah, nanti kan kalau kita posisikan kafan yang kedua ini begini, pas gini, otomatis kan gak muat. Kita bikin begini pak, ya kan? Nah, kita tutupkan begini, seret. Nanti ini kan seret, tutupi kan? Tutupi. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, dibikin sama dulu gak apa-apa. Cuma nanti bagian atas kita sudah memiliki potongan yang kedua. Potongan yang kedua itu nanti kita jahit. Tapi jahit itu untuk yang ini saja. Yang bagian pas menutupi tubuhnya si mayit itu nanti pakai yang bagian ininya, bagian apa sendakep itu dijahitkan kain lagi. Diambilkan kain lagi lalu dijahitkan. Didondong dan dijahitkan untuk menutupi bagian ini. Ya tinggal kondisi kafannya gimana? Apakah kafannya itu lebar, luas, ataukah tidak? Ya, ini lihat kondisinya. Paham kan? Kalau lebar gampang, tinggal aja dibungkus kayak bungkus ikan, selesai sudah. Berarti ada caranya lain, ntar dulu ya. Atau kalau memang gak cukup, ya tadi caranya, jangan langsung dipaskan begini sama. Begini Pak, agak dimiring, agak digeser ke sini Pak. Agak geser. Atau memang Anda bikin begini sama, cuma Anda harus ambil kain lagi untuk memberikan apa? Menjahit di sini. Bagian dadanya. Anda jahit sedikit. Ini dijahit lagi. Nah, tinggal bagian atas udah kan? Ah, ya kan? Nah, itu kalau memang kondisi kainnya semisal itu. Nah, seterusnya ambil kain yang paling bagus. Kan kita punya 3 helai kain, Pak. Ambil 3 helai kain, terus ambil yang paling bagus dan paling luas, letakkan di paling bawah. Letakkan di paling bawah. Jadi ini kita punya 3 helai kain ini, Pak ya. Nah, ambil yang paling bagus dan yang paling lebar. Anda letakkan pertama kali dulu ini. Sudah, Pak ya? Ini kenapa kok ini yang paling bagus kita letakkan paling bawah? Sebab nanti munculnya dia yang paling di luar kan? Ya enggak? Ya enggak, Pak ya? Di luar kan? Nah, berarti nanti yang nampak adalah yang paling bagus. Karena kebiasaan orang hidup, yang paling nampak adalah yang paling bagus. Ya kayak baju kita ini kan, kau si elelek, kau popo lah, kau si kelihatan aja kan. Sebeting kan baju luarnya kan api dulu kan. Nah itu kebiasaannya manusia, begitu pula si mayit. Nah setelah itu, setelah kita apa kan ini Pak? Kita apa ini? Kita bentangkan, nah, kita ngasih minyak wangi. Minyak wangi pada kain kafan ini, yang dikasih minyak wanginya adalah bagian ininya bawah, bukan atas. Bawah ya. Ini kita kasih minyak wangi dulu. Nah, setelah kita kasih minyak wangi, jebret. Sudah. Kemudian kita punya 2 helai kain. Ini kita ambil juga yang agak bagus, tapi di bawahnya ini. Kalaupun kalau ada kata itu, ada tingkatannya dan lebih kecil. Kita letakkan, seret. Setelah kita kasih letakkan, ini kita kasih minyak wangi dan kapur barus. Minyak wangi dan kapur barus. Sudah. Sudah Pak ya. Kemudian setelah itu tinggal yang nomor 3. Bukan di bawahnya Pak ya. Ini bukan di bawahnya. Kalau yang pertama di bawah. Kalau yang kedua di mana? Di atas. Kemudian kita tinggal 1. Letakkan di atasnya lagi. Setelah itu atasnya dikasih apa ini? Kapur barus dan juga minyak wangi. Sudah Pak, selesai. Ketika selesai ini, lihat, Bapak harus juga menyiapkan talinya. Menyiapkan tali. Tali untuk membungkus si mayit. Sebenarnya berkaitan dengan tali, itu tidak ada dalil dari Nabi Alaihissalam, cuma disyariatkan supaya apa? Tidak tersingkap ketika ada angin atau ketika digotong atau yang lain itu kan supaya tidak tersingkap. Makanya dianjurkan adanya pengikat. Adanya pengikat. Lah, kesimpulannya pengikat berapa terserah. Enggak ada dalil dari Nabi alaihi salatu wasalam. Biasanya diletakkan bagian mana, Pak? Kepala. Terus ini apa ini? Dada, perut. Terus apa ini jenenge? Lutut. Lalu kaki. Terserah Pak, gak ada ketentuan. Sempenting mudin tuh paham. Ini kalau udah cukup gak tersingkap, ya sudah. Gak usah pemborosan DKI 100 tali ya kan gue nyopo. 100 tali itu. Ya. Nah, dan tali gak mengharuskan dari kain. Iso gedebokan, iso rumput Jepang. Rafia. Rumput Jepang rafia. Atau yang terserah, yang penting tujuannya gak tersingkap. Tapi saru Pak ya, rumput Jepang Pak ya. Rapi ya, ya Allah, mungkin kalau dijalani mungkin dapat riba, dapat apa? Dapat celaan sekampung mungkin Pak ya. Lewat jalan sekampung nanti bayar. Si ku ono-ono wae, gak tenan blas sih nguburkan si mayat ya. Naam. Lah, setelah itu barakallahu fikum posisi si mayit baru diletakkan di atasnya. Lah posisi mayit diletakkan di atasnya, posisinya apa? Mustalqian dalam keadaan apa mustalqian? Apa? Hulum itu maksudnya apa? Apa hulum itu? Posisi ngelumah apa hulum itu? Terlentang. Wah, maksud jawane lu apa di bahasa-bahasa Indonesia gitu ya? Ya, posisinya mustalqian terlentang. Ya, posisinya terlentang. Nah, posisi terlentang ini sebenarnya gak ada masalah Pak. Cuma Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih itu mengatakan lebih bagus posisi mayat itu terlentang. Andai kata miring pi, gak ada masalah. Dan dibikin miring, ya mungkin lah. Sebenarnya gak ada masalah Pak. Cuma ini kan sekedar mana bagusnya dan enaknya dan gak menyakiti si mayat begitu aja. Tapi kalau jenengan gak terlentang Pak, minggi, oh, apa miring mungkin dicela orang Pak ya. Iku ono-ono wae iki. Mosok mayit kok digemiring ku piye? Ya mungkin dicela orang. Sebenarnya enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Cuma karena kebiasaan manusia itu kayak gitu itu. Nah. Selesai itu Pak, barakallahu fikum. Di dalam masalah melipat, melipat kain itu ada dua cara. Di dalam melipat kain ada dua cara. Ini melipat melipat kainnya loh Pak ya, ada dua cara. Cara yang pertama adalah satu-satu. Jadi gini Pak. Ya. Ambil yang kanan dulu. Yang kanan dulu Pak ya. Kain kafan yang kanan dulu ya. Ini dilipatkan dulu ke tubuh si mayit. Dilipatkan dulu. Ya. Agak kenceng Pak, agak kenceng tarik. Setelah kanan baru kiri. Kiri. Tadi satu udah tertutup Pak ya. Ambil satu lagi. Seret. Udah. Kiri, seret. Udah. Tinggal yang pertama. Yang berapa ini? Yang ketiga. Seret, seret. Udah. Aman sudah Pak, tiga. Ini satu cara. Cara yang kedua, langsung kanan tiga-tiganya. Langsung dilipatkan ke kiri. Langsung tiga-tiganya. Tadi kan satu-satu. Ya. Nah, lalu setelah tiga ini dilipatkan ke kanan, baru langsung ini ke kiri. Nah, masing dua cara ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahmatullah alaih. Sebenarnya Pak, kalau kita mau lihat hal yang penting bungkus. Yang penting bungkus, ya kan? Bungkus sih yang penting tidak tersingkap kalau itu kena angin atau yang lain. Cuma kita pakai ulamanya begitu ya, sudah jalan dulu. Sebagaimana pemahamannya mereka. Sebagaimana pemahamannya mereka. Nah, tinggal kalau sudah semisal itu barakallahu fikum, perhatikan. Di dalam apa tadi Pak? Di dalam menggunting kain kafan, jangan dipaskan sehingga kelihatan apa? Rambutnya dan kelihatan kakinya, ya kan? Hendaknya dikasih sisa supaya enggak kelihatan apa sih si mayit. Lah nanti jenengan perhatikan di situ. Jangan dipaskan sampai kepalanya, lepas kakinya. Gimana cara mungkusnya? Ya, gimana cara mungkusnya? Susah. Makanya dilebihkan. Begitu penjelasannya Syekh Ibnu Utsaimin dan juga yang lainnya. Nah, ya, setelah itu difahami Pak, kalau memang dibutuhkan diikat, ya udah diikat. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Sebagaimana pelajaran yang kita jelaskan tadi. Baik, kemudian selanjutnya, gimana kalau kita mendapatkan si mayit itu, atau kita hanya mendapatkan kafan? Kafan itu saking miskinnya Pak ya, kita itu enggak mendapatkan kain kafan yang menutupi seluruh tubuhnya. Kalau kita tutupi bagian kepala, yang bawah kelihatan, yang bawah tutupi, kita kelihatan yang bagian atasnya. Bagaimana ini caranya? Ya udah, tutupi bagian kepalanya dan bagian bawahnya ditutup sama rumput-rumputan. Sebagaimana hadis yang dijelaskan oleh kisah Khabbab menceritakan tentang Mus'ab ibnu Umar. Mus'ab ibnu Umar ketika terbunuh pada perang Uhud, saking nggak ada kain kafan, Pak, sehingga kain kafan itu kalau ditutupkan di bagian kepala, yang bagian bawah itu apa? Itu terlihat. Maka Nabi alaihi salatu wasalam menyuruh menutupi bagian kepalanya dengan kain kafan tadi, nughattir ra'sahu, dan menjadikan di bagian kakinya pakai idkhir. Idkhir apa? Suket. Oh, suket, Pak. Rumput. Nah. Lah, jikalau tidak mendapatkan kecuali hanya nutup aurat tok, mek dapat katok tok contohnya, Pak. Mau enggak mau hanya itu tok. Gimana caranya? Udah, ambil itu dan tutupi auratnya, yang lain tinggal pakai idkhir. Pakai idkhir sebagaimana pernyataan Ibnu Qudamah rahimahullah alaih. Jikalau enggak mendapatkan apa-apa, la rumputan wala kain, ya udah, kubur dalam posisi tanpa sehelai kain pun, dalam keadaan telanjang. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu Anda. Jelaslah ini. Itulah kesimpulan di dalam mengkafani mayit. Gampang tuh insyaallah? Hah? Gampang, Pak, ya? Gampang insyaallah tadi. Yo, gampang itu, Pak. Tapi kalau orang kampung susah. Susahnya orang-orang awam, orang-orang kampung itu, Pak. Itu kalau untuk perempuan bikin kudu sendiri. Bikin katok sendiri. Bikin BH sendiri. Pakai pol nggih ini, Pak. Makanya kain itu pemborosan. Itu sebenarnya enggak usah begitu semuanya, bikin capek aja itu sudah. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita, inna dina yusuf, agama itu gampang. Segitu saja. Dan dalil semuanya itu mana dalilnya? Harus ada kerudung, harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Itu mana dalilnya? Jangan-jangan ngambil dari selain Islam lagi nanti itu. Ya. Nah, itu mohon diperhatikan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah sesuai dengan panitia ngasih jadwal. Ya. Jam 1 sampai 1.4 beliau selesai. Hmm? Jam berapa? Hah? Setengah 2 gak apa-apa? Iya, Pak. Masih sedikit waktunya. Mohon bagi ikhwan yang gak paham, monggo ditanyakan. Iya. Yeah. Ye ye. Ye. Mereka mengatakan umur Mumayyiz. Mumayyiz itu ada yang mengatakan baligh dan ada yang mengatakan umur Mumayyiz. Mumayyiz itu adalah umur yang dia bisa membedakan antara ilahnya wong yang badil lah, ngerti perempuan cantik, ngerti enggak, itu namanya Mumayyiz. Ya, jadi umur-umur yang sudah tahu itu cantik, itu elek, itu ini, itu kalau sudah umur kayak gitu itu berarti posisi dia harus apa, harus ditutupi auratnya, dan yang memandikannya juga nggak boleh perempuan. Ini kan yang memandikan laki-laki adalah laki-laki, perempuan adalah perempuan, kecuali suami istri tok, ya. Dan ini ada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau kondisi dia itu masih bocah dan belum mayis, ya udah, yang mandikan perempuan juga enggak ada masalah karena dia masih belum mayis dan belum baligh. Nah. Enggak apa-apa. Tujuan pengharum tadi yang penting harum, dan itu yang dikatakan oleh Syekh Muhammad dan juga yang lainnya, kayak gaharu itu sesuatu yang harganya mahal, ya kan, saya mahal level gaharu, dan itu mungkin sulit bagi kita untuk mencarinya. Maka kalau memang ada yang semisalnya dan tujuannya adalah pengharum, maka nggak apa-apa. Apa itu? Oh, kain yang bergaris. Terserah di lapisan pertama, kedua, ketiga enggak apa-apa. Yang penting salah satu darinya adalah kain yang bergaris. Sudah? Ada yang lain? Kalau enggak ada yang tanya berarti antum pintar repol. Z. Terserah mau sejajar enggak sejajar, makanya lihat kainnya tadi. Kalau kainnya itu sama-sama besar, bikin aja sejajar enggak apa-apa. Artinya sejajar pas ini loh, Pak. Enggak ada penjelasan, Pak, cara meletakkan kain yang pertama kedua ini kan kalau gini kan sejajar kan, Pak? Itu memang kalau posisinya apa? Kapan itu lebar dan bisa mencukupi. Tapi kalau andai kata atau yang kedua, kita jahit lagi. Ini kan kerjaan lagi. Kalau enggak pengin capek, ya sudah dibikin gini aja, Pak. Ini kan sudah, ini kan satu, ya kan? Ini kecil, kan bisa begini Pak, gini sama gini kayaknya. Ya, ya. Jadi biar rumput ini tahu. Nah, tapi ya tadi itu Pak, ya, makanya kalau bisa ya dibagusi lah di dalam tata cara mengkafani, karena idza kafana ahlukum fal yuhassin kafana. Apabila kalian itu mengkafani saudara anda, maka perbaikilah dalam mengkafani sesuai dengan syariat dan sunnah, atau enggak terlalu musuk pelit kalung gitu aja kan gitu kalau Pak. Terus terusnya insya Allah. Udah? Lain. Ada yang lain? Ya. Ini ngomongannya bagaimana mengkafani dari masjid yang kondisinya dari Indonesia yang tidak membutuhkan semua berdasarkan fattaqullah mastata'tum. Taqwalah kepada Allah semampu anda. Jadi kalau memang kondisinya patah atau apa? Kecelakaan, sesuai dengan kemampuannya anda. Jadi memandikan juga sesuai dengan kemampuan. Kalau memungkinkan untuk dimandikan sesuai yang kita terangkan tadi, monggo. Kalau enggak, sesuai dengan kemampuan. Kalau begitu juga mengkafani kakinya enggak ada, tapi kalau kakinya lagi putus, ambil dan letakkan pada tempatnya, walaupun tidak apa, enggak nempel kan, tapi letakkan sesuai tubuh manusia itu kalau bisa. Intinya enggak ada dalil secara khusus, cuma ijtihadnya para ulama ya kan, ditempelkan, kalau tangan ya dipaskan, kalau enggak bisa ya udah diletakkan di dalam pinggirnya, ya itu saja. Yang penting masuk dalam kamar. Kalau di kampung Pak Masya Allah gampang ipol, selo anggeranu aja udah. Yang putus-putus gak ambil, udah letakkan aja ngawur-ngawuran ya. Kayak sembarang gitu. Pokoknya kayak ya Allah ya, gak usah lah ya, pelan-pelan lah. Kalau bisa disambungkan kaki sama kaki, kalau tangannya, kalau memang gak bisa ya sesuai dengan kemampuan anda diletakkan di situ. Kemudian ya mungkin ada masalah yang agak rumit berupa berkaitan dengan apa? Darah itu terus keluar terus. Maka Syekh Nuruddin mengatakan tadi, ambil kapas untuk apa? Untuk mempersumbat sementara darah yang terus keluar tadi, setelah itu baru dikafani. Nah ini kalau udah begitu upayakan segera dibawa ke kuburan kan gitu. Ya, yang namanya penyumbatan dengan kain, dengan apa, kapas atau yang semisal, nggak mungkin bertahan lama kan, gak mungkin bertahan lama, ya kan? Makanya segera dibawa ke kuburan. Jangan terus keluar atau keluar kan membanjiri ya Pak. Kain kafan bahkan nanti keluar sampai netes, ya, itu kan bermasalah nanti. Kotor semuanya nanti. Nah, makanya barakallahu fikum ya, segera dibawa ke kuburan. Naam, dan diselesaikan kuburannya. Adapun di kuburan kan gampang. Mau keluar darah atau yang lain kan gak ada masalah. Intinya sesuai dengan kemampuan kita di dalam meletakkan yang pecah-pecah tadi, yang kompon tadi diletakkan. Jelas? Belum? Ada kata di hanya kecelakaan, di putus-putus kakinya dijadikan 10, kakinya lagi 10, tangannya, kemudian perutnya sampai ya udah. Kalau memang diambil, kakinya diambili semuanya, ususnya diambil semuanya dan dimasukkan dalam kafan. Ya, karena itu kan tadi sebagaimana kuku, rambut dan yang lainnya kan bagian daripada tubuhnya, masukkan di dalam kafan. Ya. Nah, nanti kalau kafan kotor kabeh, ya gampang toh. Mbo carane piye? Kayak kain, dikai apa? Dikai plastik atau apa dimasukkan ke situ angin. Tapi ngerti ya. Ya. Biasane par ngono gak kolumangan, Pak ya. Ngeri. Ya, sudah? Oke. Ayo, Pak. Berkaitan dengan keadaan-keadaan yang ada di beberapa tempat, dikasih penutup. Kayak matanya, ya pokoknya yang lubang-lubang ya. Itu sebenarnya tidak ada dalil dari Nabi alaihi wasallam. Sepanjang kitabnya para ulama yang kami baca, kami gak mendapatkan teori yang demikian itu. Cuma saya mendapatkan satu teori itu dari Kalab Ibnu Taimin. Kapas itu digunakan kalau memang kayak di telinga keluar-keluar darah. Itu baru dibutuhkan adanya kapas di situ. Itu baru dibutuhkan, kalau gak ada. Cuma Pak Barakallahu Fikum, memang di kampung itu susah. Oleh ngotot, wae kate gak ngene ngamuk ngono wae. Pernah kami juga memandikan di suatu tempat gitu kan, Pak ya. Kebetulan ya mudinnya ada itu kan. Terus pas kami yang memandikan karena diminta sama keluarganya itu, ono wae mudine ngomong husus ngomong wae. Pak diem Pak jenengan Pak. Pegel telinganya. Ngomong wae. Sudahlah Pak diem Pak jenengan Pak. Tapi lah gitu kan, astagfirullah. Jadi gitulah, memang ya itulah cas apa jenenge? Ya susah lah Pak, kalau nggak sesuai dengan mereka, harus ngomong, ayo ngomong guys. Tapi kalau memang nggak membawa fitnah, ya nggak usah diturutin. Tapi kalau membawa fitnah, beda lagi hukumnya. Ya tinggal kondisinya Anda itu kayak gimana kan? Iya. Ketika kafan ada kudungnya, walaupun itu dari mereka, itu kan amalnya, bukan amalnya. Hadis Nabi alaihissalatu wassalam dan para ulama yang ada, tapi itu adalah dari pemerintah yang ada. Itu pun kalau benar. Kalau andai kata salah, ya tambah lagi kan. Intinya kaidahnya jelas, hadisnya jelas. Nabi alaihi salatu wasallam dikafani dengan 3 helai kain, enggak ada apa-apa. Jelas. Dan kaidahnya wanita itu bagian dari laki-laki. Siapa yang mengkhususkan untuk wanita kada wa kada alaihi dalil. Harus mendatangkan dalil, mengeluarkan dari kaidah asal. Itu kaidah udah. Itu kaidah sepakat tidak itu? Sepakat oleh mereka. Yang apa? Pakai keran. Oh, selang. Lah, kalau pakai selang bicara nih. Oh, tertutupi kemaluannya. Bicara nih, medi usur-usur. Ya maksudnya dia pakai selang, enggak usah pakai tangan dia. Bicara nih usur-usur. Ya enggak bersih. Ya sama tangan. Artinya posisinya tetap pakai tangan karena kan butuh yang kotor-kotor. Ya kalau yang meninggal itu langsung meninggal, bagaimana kalau yang sakit yang nggak pernah mandi? Itu kan dibutuhkan tangan kan? Nah, jelas pakai tangan, cuma tangan tadi hendaknya pakai apa? Kaos tangan. Tadi kan sudah ya? Iya. Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Satu, pertama wasiat itu ada dua, wasiat yang benar dan wasiat yang salah. Kalau wasiat menyelisih Rasul alaihi salatu wasalam tidak boleh dilakukan karena itu menyelisih Rasul alaihi salatu wasalam. Kalau wasiat itu benar, maka wasiat harus dijalankan. Wasiat terbagi dua. Kita barakallahu fikum, hujjah adalah qaulur Rasul alaihi salatu wasalam wa qaulullah. Rasul alaihi salatu wasalam laisa alaihi naqamisun. Nabi tidak dipakaikan komis dan imamah. Nabi itu alaihi salatu wasalam. Maka berdasarkan dengan hadis, maka tidak ada laikain pun. Adapun yang dinukilkan dari Abu Hanifah, jikalau itu benar, sabata dan telah sahih sanadnya ke Abu Hanifah, maka hujjah adalah qaul Rasul alaihi salatu wasalam. Dan setiap pendapat orang terkadang ditinggalkan dan terkadang diambil kecuali Rasul alaihi salatu wasalam. Innal hukmu illallah fa in tanazatum syai'un fa ad'u. Nah. Sudah mulai? Monggo. Apa? Waktu memandikan? Nah, kenapa? Waktunya kapan? Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan asri'u bil janazati, percepatlah urusan jenazah. Menurut hadis, ya dipercepat itu lebih baik. Ketika meninggal langsung dimandikan, langsung selesai. Itu kan tuh syariatnya Nabi. Orang kok nunggu sejam, dua jam, tiga jam. Gak ada dalil harus 10 jam, setengah hari, gak ada dalil. Justru yang ada dalil adalah disuruh percepat. Mas ya? Disuruh dipercepat. Kalau udah dipercepat, maka Anda sesuai dengan dalil. Makanya kalau kita nanti meninggal, ya wasiat aja. Kalau aku meninggal, ya segera nanti kubur. Oh, suara sekian nunggu A, nunggu B, nunggu C. Ya, itu tambah suwe, tambah susah. Malah menyelisih hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Toh dia datang. Dia enggak akan hidup toh, tetap mati toh. Kecuali kalau dia datang kok juga hidup dia, ora apa-apa. Ora padha mati nih lah apa. Itu justru malah menyelisih hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Malah jauh-jauh dari Malaysia harus nunggu satu hari. Itu kan malah kasihan mayitnya. Nah. Jelas? Nah, ada lain enggak? Gimana, Pak? Paham, Pak ya? Monggo, Pak. Enggak usah sungkan-sungkan, Pak. Enggak usah sungkan-sungkan. Enggak bayar kok, Pak, nanya, Pak. Assalamualaikum. Nah. Terus lah enggak nemu mayat temu diapain lagi? Lah sampean kok aneh-aneh. Kalau enggak ditemukan ya sudah mau diapain lagi? Kita udah berupaya untuk menemukannya ternyata enggak dapat. Hilanglah kewajiban kita. Kaidahnya laisa wajibun bilang tidari wala muharramun ma'at tirari. Tidak ada kewajiban kalau kita enggak mampu. Nah, jadi kalau kita cari-cari sampai eleh enggak ketemu ya sudah. Angutlah angut apa? Ya udah di dalam tanah ke atau diambil ya sudah jalan sana. Kita sudah enggak ada beban lagi. Karena sudah kita enggak ada kemampuan lagi untuknya. Paham kan? Kalau ada yang ngomong saya. Kita punya dua poin. Poin pertama pertabrakan. Ada ikhwah yang menyolati. Kedua, kita nanti melanggar tuntaba syariatnya Nabi. Ya kita tunggu dulu. Nunggunya ikhwah itu sampai semalam atau dua malam atau satu jam. Ya nanti kan maka dianggap kan satu dua jam kan untuk menggali kuburan kan juga semisal itu toh. Jadi kalau 1-2 jam enggak terlalu apa berkaitan lah. Kalau sampai nunggu gara-gara ini enggak disolatkan gara-gara ini, cepat-cepat aja untuk penyelesaiannya. Adapun masalah ikhwan ya urusan belakangan aja. Dan ini untuk ikhwan juga, upayakanlah kalau saudaranya mati atau meninggal diupayakan hadir, karena anda juga mendapatkan pahala dan bagi si mayit apa mendapatkan syafaat kalau itu 40 dan itu alu taubat. Insyaallah kan alu taubat kan mudah-mudahan kan bisa memberi syafaat bagi si mayit. Nah, sudah ya, enggak ada lain? Enggak ada. Baik, mungkin sekarang enggak ada. Kalau pas nanti praktek nanti baru apa? Enggak apa bertanya nanti ya. Sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.